نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمر بالتناصح بين عباده المؤمنين فقال عز من قائل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للمؤمنين ومحجة للسالكين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم جميعا. Pada kesempatan yang mulia ini, tadi telah dijelaskan bahwa topik pembicaraan kita adalah tazkiyatun nufus. Akan tetapi, pembahasan yang akan kita bahas juga berkaitan dengan hati. Mungkin bisa dikatakan dari hati ke hati. Sebab kita ingin membenahi hati kita. Kita tidak ingin seperti lilin yang membakar dirinya, menerangi orang lain tapi membakar dirinya. Tapi kita ingin menjadi orang yang terbaik dan juga memberikan kebaikan. Sebagaimana sifatul ghuraba alladzina yasluhuna inda fasadin nas aw yuslihuna ma afsadan nas. Kita ingin menjadi orang yang baik tatkala manusia bejat dan rusak, dan ingin menjadi orang yang memberikan kebaikan tatkala manusia merusak. Oleh karenanya, kesempatan yang mulia ini kita jadikan renungan kita bersama untuk revisi diri, merevisi diri, introspeksi jiwa, agar bahtera dakwah salafi yang kita ikuti, agar perjalanan dakwah salafiyah ini tidak terombang ambing, diterpa badai dan gelombang fitnah, sehingga akan menenggelamkan nahodanya dan juga para pengikutnya, penumpangnya, agar tidak terdampar kepada karang yang akan menghancurkan safinah atau bahtera dakwah salafiyah. Oleh karenanya, pada kesempatan yang mulia ini, dari hati ana ingin menyampaikan kepada kita semua, hendaknya kita hadir pada kesempatan mulia ini tidak lain tujuannya adalah untuk memperbaiki hati kita, untuk memperbaiki hati kita semua agar menjadi hati yang menerima nasihat, menerima nur cahaya yang datang dari Allah, dan juga menerima untayan-untayan mutiara yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, tentunya tiada ucapan dan kata yang paling pantas kita ucapkan sebelum kita memulai untuk lebih jauh, yaitu puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa yang membimbing kita semua menjadi umat Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membimbing kita semua untuk berjalan di atas manhajnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membimbing kita semua untuk mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang berjalan di atas sunnah dan yang memperjuangkan sunnah, yang menjadikan kita semua bersaudara, persaudaraan yang diikat dengan tali ikatan yang sangat kokoh, yaitu persaudaraan tali keimanan, berkasih sayang karena Allah dan mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, memberi karena Allah dan menahan menghalang karena Allah. Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Tali keimanan yang paling kokoh, kata Rasulullah SAW, yang paling kuat adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang memberi karena Allah dan menahan karena Allah, menghalang karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, maka sungguh ia telah melakukan usaha untuk menyempurnakan imannya. Di tengah kehidupan manusia yang diwarnai oleh kecintaan dunia, sehingga kasih sayang dan hubungan mereka dilandasi dengan keinginan dan ambisi, ambisi yang sangat kuat, yang sangat besar untuk mendapatkan dunia, sehingga sampai-sampai persaudaraannya juga dibangun di atas kepentingan dunia. Makanya kata Ibnu Abbas, aktsaru muwalatin nas mawaddatihim fi hadzal zaman ala dunya. Kebanyakan kecintaan dan kasih sayang manusia di zaman sekarang dibangun di atas materi dan dunia. Oleh karenanya, jangan kita menjadi orang yang seperti itu. Jadilah orang yang membangun persaudaraan, membangun kesatuan, membangun kerjasama di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tentunya nikmat yang perlu kita syukuri. Kita dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bermajlis di majlis ilmu yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam untuk baginda kita, junjungan kita, Habibuna wa Sayyiduna Muhammad bin Abdullah sebagai uswah, siru tauladan bagi kita semua dalam menjalani dan mengarungi kehidupan dunia yang panah ini. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ada beberapa permasalahan yang insyaAllah akan kita sampaikan sebagai usaha untuk revisi diri dan juga introspeksi jiwa kita semua. Bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan, bagi orang-orang yang betul mencintai dakwah yang mulia ini, agar mereka tidak larut, agar tidak lebih jauh menyimpang dan lalai sehingga melanggar sebagian norma-norma atau rel, melampaui rel agama yang telah ditentukan oleh syariat yang mulia ini. Ketahuilah ayol ikhwah, bahwasanya kita tidak meragukan bahwasanya jalan yang satu-satunya akan membawa kita kepada ridha Allah adalah mengikuti manhaj yang mulia ini. Jalan yang telah diikuti oleh manusia yang paling mulia berjalan di permukaan bumi ini, itu sahabat Rasul dan para sahabatnya. Jalan yang diikuti oleh orang-orang yang berkasih sayang dan mencintai karena Allah, itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang ditempuh oleh para ulama, para penuntut ilmu yang selalu menjalin atau membangun keilmuan dan dakwah mereka di atas ilmu, dan juga saling tanasuh di antara mereka di atas ilmu. Fahani'an lana jami'an, maka kegembiraan bagi kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita untuk berjalan dan mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang mencari ridha Allah dunia dan akhirat. Ayuhal ikhwah wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara prinsip manhajus salaf yang mulia ini, di antara prinsip manhajus salaf yang mulia ini adalah at-tanasuh bainal muslimin, yaitu saling nasihat menasihati di antara kaum muslimin. Jika seluruh kaum muslimin diperintahkan untuk saling memberikan nasihat, dan Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang tidak pernah merugi itu adalah orang-orang di antara karakter dan sifatnya tawasi bil haq, selalu menasihati dengan kebenaran, wa tawasau bil marhamah, saling menasihati dengan kasih sayang. Itulah orang-orang yang beriman. Jika seluruh kaum muslimin tanpa pengecualian dituntut untuk melakukan dan mengaplikasikan hal itu dalam hidup mereka, tentunya ahli sunnah yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah dalam mengikuti as-sunnah, tentunya lebih utama untuk melakukan, untuk mengaplikasikan dan mengamalkan dalam hidup mereka. Terkhusus jika kita memperbandingkan, mempersentasekan bahwasanya jumlah ahli sunnah di setiap zaman dan waktu, di setiap tempat adalah jumlah yang minoritas. Jika dengan jumlah yang minoritas tersebut mereka tidak menjalin kesatuan dan kebersamaan dan bahu membahu dan ta'awun dan saling menasihati, tentunya dengan jumlah yang minoritas tersebut semakin tidak ada nilainya di sisi Allah dan juga di pandangan manusia. Qala al-Imam Hasan al-Basri rahimahullahu taala, istausu au tarafaqu ya ahli sunnah fa innakum aqallan nas, wahai ahli sunnah, berlemah lembutlah di antara kalian, di antara kamu wahai ahli sunnah, sesungguhnya kalian adalah orang yang sangat minoritas. Di antara makna berlemah lembut di kalangan ahli sunnah adanya atau suburnya dalam jiwa mereka dan dalam kehidupan mereka sehari-hari, salah satu dari syiar agama yang mulia ini itu saling memberikan nasihat, saling mengingatkan, saling melengkapi, saling berkasih sayang, bukan saling menggembosi, bukan saling mencari kelemahan, bukan saling ingin menzalimi atau ingin menjatuhkan. At-tanasuh yang artinya minan nus, an-nushu artinya adalah kemurnian, ketulusan, sehingga berhak dinamakan nasihat sebagai nasihat, sebabkan orang yang ingin memberikan nasihat itu adalah orang yang mempunyai niat yang tulus dan hati yang bersih untuk memberikan kebaikan yang terbaik kepada saudaranya. Maka ad-dinun nasihat. Sehingga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita sebagai aplikasi dan bukti tanasuh di antara kaum muslimin adalah antuhibba li akhika ma yuhib tuhibba li nafsik. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah beriman salah seorang kamu, tidaklah sempurna keimanannya sampai ia mencintai untuk saudaranya, mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai hal itu untuk dirinya sendiri. Sering kita membaca hadis yang seperti ini dan mendengar hadis seperti ini, tapi yang kurang dalam diri kita merenungi dan mengaplikasikan maknanya. Di antara atau makna husnul khuluq, akhlak yang mulia, adalah ketulusan dalam memberikan nasihat, kebaikan, dan kita datang pada saudara kita sebagaimana kita menginginkan mereka berbuat baik pada kita, begitu juga kita datang pada mereka dengan memberikan kebaikan. Anta'ti ilan nas kama tuhibbu an ta'tu ilaik, ayu'ta ilaik. Kamu datang menjumpai, menemui saudaramu dengan baik sebagaimana kamu menginginkan, atau memberikan sebagaimana kamu menginginkan hal itu. Orang ingin datang kepada memberikan yang terbaik, begitu juga kamu datang pada saudaramu ingin memberikan yang terbaik padanya. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Oleh karenanya, tatkala sifat yang mulia ini, at-tanasuh bainal muslimin, semakin gersang dan menipis dalam jiwa kaum muslimin dan terkhusus ahlul haq, sehingga timbul ketimpangan, timbul bermacam permasalahan yang seharusnya tidak terjadi, baik di antara kaum muslimin secara umum dan terkhusus ahli sunnah, yang seharusnya hal itu tidak terjadi, akan tapi kurangnya rasa tanasuh, ketulusan hati dalam memberikan nasihat dan kebaikan pada saudaranya, sehingga timbul permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan. Hati menjadi renggang, hati menjadi renggang. Sehingga asyayatin selalu mencari peluang-peluang yang seperti itu untuk menanamkan kebencian dan permusuhan di kalangan ahli sunnah itu sendiri. Disadari atau tidak. Sehingga yang seharusnya majlis-majlis ilmu dihadiri adalah untuk mencari ilmu dan membenahi diri. Akan tapi ada yang hadir di majlis ilmu mencari peluang-peluang kesalahan dan ingin menjadi jawasis. Orang-orang yang ingin menjadi mata-mata untuk mematahi saudaranya. Apa yang akan dikatakan, apa yang akan diungkapkan, ingin dilaporkan ke pihak yang sana dan yang sini dan seterusnya. Orang yang seperti ini tidak sepantasnya hadir dalam majlis ilmu. Orang-orang yang seperti itu yang banyak yang menimbulkan fitnah di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Menimbulkan fitnah dari kalangan para duat. Maka hendaknya kita tuluskan niat kita. Niat yang pertama, persyaratan yang pertama yang harus terus kita tanamkan pada jiwa kita tatkala hadir ilmu, ingin mencari ilmu. Ingin membenahi diri. Ingin memperbaiki jiwa kita. Bukan sekedar memperbanyak perbendaharaan dan cakrawala, memperluas cakrawala kita tentang agama ini. Tidak, jemaah. Kita ingin memperbaiki diri. Oleh karenanya, kemuliaan ilmu tersebut hanya didapatkan oleh orang-orang yang datang dalam majlis ilmu untuk tanasuh lillah, untuk memberikan nasihat untuk dirinya dan sesama kaum muslimin. Maka berhati-hati. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwasanya setiap ibadah hanya diterima oleh Allah dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah, dan ibadah menuntut ilmu merupakan ibadah yang sangat mulia, maka mari kita tuluskan niat kita. Mari kita bersihkan niat kita dari bermacam bentuk hal-hal yang akan merusak ketulusan niat tersebut. Hadirlah majlis ilmu dengan segala kesungguhan, dengan tujuan ingin mendapatkan ilmu dan ingin memperbaiki diri dan merevisi jiwa. Ini ya jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lalai. Banyak terkadang kita yang melipat atau menggunting kain dalam lipatan, mencari kesempatan-kesempatan, mencari kesalahan-kesalahan saudaranya. Ini yang bertentangan dengan prinsip dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah dibangun atas tanasuh dan saling berbaik sangka. Ijtanibu katsiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni itsm. Tidak sepantasnya seorang mukmin yang dibina, yang dididik dengan Al-Qur'an dan Sunnah, yang terus saban hari mendengarkan Al-Qur'an dan Sunnah, lantas kerjanya saban hari saban waktu sampai menghadiri majlis ilmu untuk mencari kesalahan-kesalahan saudaranya. Jika bertanya pun bukan bertanya untuk mencari ilmu, tapi bertanya untuk mencari kelemahan ustadznya, mencari kelemahan muallimnya, mencari celah-celah kesalahan dan kekurangan dari muallimnya. Orang seperti ini, orang yang jauh dari keberkahan ilmu, maka tidak akan pernah ilmu mendidik dirinya untuk menjadi orang yang baik. Karena dia tidak memilih akhlak dalam berilmu. Terjadi dekadensi akhlak di zaman sekarang ini, baik di kalangan ahli sunnah, sehingga kita dalam menuntut ilmu, kita jauh dari akhlak. Tidak jauh kita, jangan introspeksi orang terlebih dahulu. Introspeksi diri kita. Kita mengatakan zaman sekarang orang manusia tidak berakhlak, tapi telahkah kita di kalangan ahli sunnah mempunyai akhlak yang mulia dalam persaudaraan, dalam ilmu, dalam belajar. Yang tua kepada yang kecil, yang kecil pada yang tua, murid kepada gurunya, guru kepada muallim. Telahkah kita menerapkan akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, Oleh karenanya kita mengetahui akhlak yang mulia, bagaimana kedudukannya dalam Islam. Wa innar rajul la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im. Seorang dengan akhlak yang mulia akan menggapai, mendapatkan derajat tingkatan orang yang banyak salat malamnya dan juga banyak puasanya. Wa inna aqrabakum majlisan minni yawmal qiyamah ahsinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat majlisnya, duduknya dariku, kata Rasul, di majlis di yawmul qiyamah, di surga, adalah yang paling baik akhlaknya. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah fa qala taqwallah wa husnul khuluq. Beliau ditanya tentang perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga, beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mana kita dari hadis-hadis yang seperti ini ya jemaah? Akhlak merupakan perkara yang mulia, mencakup seluruh aspek agama yang mulia ini. Akhlak seorang murid pada gurunya, akhlak sama kaum muslimin, akhlak sama teman sejawat dan seperjuangan, akhlak dari yang orang muda, anak-anak kepada yang tua, dan yang tua kepada anak muda. Naam, tidak ada perbedaan kita kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi merupakan prinsip dasar agama yang mulia dan akhlak Islam yang mulia, kita memposisikan setiap orang pada posisinya. Inilah seorang yang akhlak, akhlakus salaf. Bagaimana akhlak salaf dalam berilmu? Sehingga para ulama menulis kitab tentang adabu thalibul ilm. Apa tujuannya ya jemaah? Apakah mereka menulis adab-adab dan thalibul ilm sekedar tujuan hanya memperbanyak khazanah perpustakaan, perbendaharaan pustaka Islam? Tidak ya jemaah, untuk diamalkan. Akhlak, maka perlu kita mempelajari kembali, mengulang kembali dari nol bagaimana akhlak sebelum kita berjauh, lebih jauh, semakin jauh dari akhlak para penuntut ilmu. Oleh karenanya, sebagai usulan pada asatidah, perlu kita kembali mengkaji akhlak talibul ilm, dikhususkan kajian tentang akhlak talibul ilm, agar kita yang menuntut ilmu ini mengetahui akhlak pada diri kita, akhlak pada Allah, akhlak pada muallim, akhlak sesama saudara kita. Keindahan dakwah salaf ini akan tercemari, akan menjadi jelek tatkala orang-orang yang menebarkan dakwah ini tidak mempunyai akhlak sesama mereka dan sesama kaum muslimin. Ini hiasan hidup kita. Pakaian kita pakai akan menghiasi diri kita adalah akhlakul karim, akhlak yang mulia. Nah, di antara usul manhajus salaf, prinsip dasar akidah salaf adalah kita saling memberikan nasihat dalam hal-hal yang seperti ini. Nah, oleh karenanya, mari kita pertanyakan diri kita masing-masing. Introspeksi diri kita, yang hadir, yang tidak sempat hadir, yang hadir menyampaikan kepada yang hadir. Mari kita renungi. Ini permasalahan yang pertama, dari hati ke hati. Semoga masuk ke dalam hati. Renungi jemaah, akhlak. Tidak ada arti dari ilmu yang kita pelajari kalau ilmu tidak mewarnai sikap dan perilaku kita. Tidak ada gunanya kita membeli kitab saban hari, saban waktu, saban minggu kita mengisi lemari almari kita dengan kitab-kitab para ulama, tapi kita tidak mengamalkan ilmu yang dibaca para ulama. Tidak ada arti. Laisal ilmu bi katratir riwayah wala bi katratil kutub. Bukanlah ilmu dengan memperbanyak perbendaharaan kutub kita dan juga riwayah dan ilmu yang kita dengar. Bukan ilmu. Al-ilmu al-khasyah, sifat takut kepada Allah. Dengan dia takut pada Allah, dia mengetahui bagaimana akhlaknya kepada Allah dan kepada sama manusia. Hadha huwal ilm. Illa ilmu. Bukan untuk mengkoleksi bermacam bentuk tulisan terjemahan ini, kitab ini. Fathul Bari dibeli. apalagi sudah ada terjemahannya. Bagus, alhamdulillah. Tapi sekedar dibeli dan dihiasi lemari kita dengan Fathul Bari, Tafsir Ibnu Katsir dan yang lain-lainnya. Tapi kita semakin jauh dari ilmu. Semakin jauh dari majelis ilmu. Segala fasilitas dan sarana yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat ilmu semakin tidak berkah di zaman sekarang ini. Kenapa demikian? Karena dengan mudah mereka mendapatkan sehingga tidak merasakan nilainya ilmu tadi. Sehingga sebagian mengatakan cukup. Tak perlu hadir majelis. Cukup. Buka internet, cari Google, fatwa Syekh Google. Sudah tulis ilmu dengan ceramah para ulama. Tak perlu hadir majelis ilmu. Sampai begitu mengatakan. Kenapa jemaah? Bukti keberkahan tidak ada dalam ilmu tadi. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, yang dihadiri malaikat siapa? Apakah orang yang hanya mendengar? Tidak. Yang hadir majlis ilmu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, bukan yastami'u ila syarid. Mendengar kaset, CD apa itu? DVD, buka internet. Tidak ada seperti itu, tapi baitin min buyutillah, majlis ilmu, yatluna kitaballah, yatadarasuna fima bainahum. Tapi karena kita jauh dari bingkai para ulama, jauh dari kajian-kajian yang bentuk tazkiyatun nufuz dalam hal sikap-sikap talibul ilm, adab talibul ilm, sehingga permunculan ucapan-ucapan yang seperti itu. Inilah orang yang paling jauh, yang orang yang disengsarakan oleh ilmunya dengan kesombongan tadi. Ini yang pertama. Mari kita introspeksi diri kita. Kehadiran kita di majelis ilmu, jika kita tidak mendapatkan satu faedah kecuali hanya kita mendapatkan rahmat dan ketenangan batin, ketenteraman jiwa dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, telah cukup bagi kita. Cukup bagi kita untuk bawa hadiah atau faedah untuk dibawa pulang ke rumah kita, sudah cukup. Dan ini tentunya tidak akan dapat kecuali orang yang tulus, ikhlas dan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu. Jadi mari sama-sama kita dalam menuntut ilmu untuk tanasuh di antara kita semua. Tanasuh. Tanasuh. Memberikan ketulusan niat baik kita, keinginan baik kita yang tulus, yang murni kepada saudara kita dalam berilmu, dalam segala hal. Ini ad-dinun nasihah, kata Rasulullah SAW. Kita membaca hadis itu. Terus membaca, kita hafal semua. Pasti kita menghafal semua hadis itu. Tapi apa makna an-nasihah lil muslimin? Ini kita semua ini, kaum muslimin. Itulah kata Rasulullah. Kamu mencintai suatu untuk saudaramu sebagaimana kamu mencintai hal itu untuk dirimu. Ini maknanya tentu dalam para jamaah. Perlu renungan. Kalau hanya kita membaca sekedar sepintas lalu. Wali a'immatul muslimin wa ammatihim, selesai begitu saja, tentu kita tidak akan mendapatkan faedah, tidak akan banyak memberikan faedah dan manfaat pada diri kita. Tapi tatkala Rasul mengatakan ad-dinun nasihah, menghukumi bahwa agama itu semuanya nasihat, kemudian kenapa dikhususkan di antara juga a'immatul muslimin, pada Allah, pada kitabnya, pada rasulnya, pada pemangsa kaum muslimin dan kaum muslimin secara keseluruhan. Ada apa di balik ini semua? Menjelaskan kepada kita bahwasanya an-nasihah, saling memberikan nasihat, memberikan yang terbaik pada saudara kita sama kaum muslimin, merupakan pertanda keimanan. Bukti keimanan kita adalah saling tanasuh di antara kaum mukminin, bahkan merupakan bukti kesempurnaan iman seseorang. Tanasuh. Makanya kita jelaskan tadi bahwasanya hanya empat karakter, empat sifat orang-orang yang mendapatkan, yang tidak mendapatkan kerugian tadi, yaitu diantaranya orang yang saling memberikan nasihat dengan kebenaran. Sering kita baca wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tapi yang kurang dalam diri kita, kita kurang merenungi ayat-ayat Allah. Kurang kita mentadabur ayat-ayat Allah. Kenapa Allah mengatakan di sini bahwasanya yang tidak merugi itu adalah orang beriman dan amal saleh dan tawasi bil haq, tawasi bis sabar. Kenapa Allah tidak mencukupkan alladzina aman dan beramal saleh? Kenapa harus ada nasihat dengan kebenaran dan saling bersabar? Karena kalau beriman dan beramal saleh, seorang masih hanya melengkapi, menyempurnakan dirinya sendiri. Tapi tatkala dia memberikan nasihat dengan kebenaran dan bersabar terhadap cobaan yang dihadapi dan memberikan nasihat tadi, maka ia telah menyempurnakan saudaranya yang lain. Nah, inilah orang-orang yang beriman yang sempurna keimanannya, dan inilah orang yang berhak untuk mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan yang sejati. Begitu ya jemaah, keimanan itu bukannya takwa kepada Allah saja, tidak. Tapi bagaimana dengan hubungan antara saudaranya? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, taqwallah wa husnul khuluq. Kenapa tidak cukup taqwallah? Kemungkinan sebagian bertanya atau menjawab atau mengatakan cukup takwa kepada Allah. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, ya cukup. Saya telah bertakwa dan taat kepada Allah, salat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Sudah cukup. Tapi tidak ya jemaah. Ternyata kita hidup bukan sendirian. Kita hidup manusia sosial yang hidup bersama kaum muslimin dan yang lainnya. Saling membutuhkan, saling memberikan dan saling isi mengisi dan saling bantu membantu. Nah, di sini terlihat siapa mereka yang belum memberikan kebaikan pada saudaranya, wa tawasi bil haq. Dia menyempurnakan dirinya dan menyempurnakan saudaranya. Itulah yang paling mulia. Kebaikannya tidak khusus pada dirinya, tapi juga dinikmati oleh saudaranya. Taqwa itu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Mungkin wa husnul khuluq adalah hubungan kita dengan sama manusia. Husnul khuluq, akhlak, perilaku dan sikap dan karakter yang kita gunakan untuk bermuamalah dengan manusia. Wa husnul khuluq sebagaimana dijelaskan oleh ulama salaf, kesimpulannya adalah badlun nada wa kaful adha wa ihtimalul adha wa talaqatul wajh. Husnul khuluq, dan ini makna nasihah fillah dan lillah dan kaum muslimin, adalah badlun nada, memberikan kebaikan pada saudara kita. Badlun nada, badl memberikan kebaikan, al-nada kebaikan, wa kaful adha menghalang, menghindari kejahatan. Jangan sampai saudara kita terzalimi dan tersakiti, baik dengan lisan, dengan perkataan dan sikap dan perilaku kita. Wa tahammulul adza, sabar dalam menghadapi cobaan. Wa talaqatul wajh, bertemu, berjumpa dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri. Ini husnul khuluq ya jemaah. Ini jemaah husnul khuluq. Memberikan yang terbaik kepada saudara kita. Sabar, menahan, menghindari segala kejahatan yang akan menimpa dan menyakiti saudara kita. Kemudian sabar dalam menghadapi cobaan. Kita hidup manusia yang sosial, bergaul dengan manusia, pasti akan menghadapi cobaan dan celaan. Sabar, fatahammulul adza, sabar dalam menghadapi hal itu. Kemudian yang namanya manusia pasti menjalin hubungan dengan yang lain, sama saudaranya. Bagaimana dia menghadapi saudaranya? Apakah dengan wajah yang berkerut, wajah yang masam, atau dengan talaqatul wajh, dengan wajah yang senyum dan berseri-seri? Ini husnul khuluq. Ini husnul khuluq ya jemaah. Nah, bagaimana sikap kita selama ini? Bagaimana telahkah kita mengamalkan makna dari husnul khuluq yang jelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita ingin menjadi orang yang paling dekat nanti majlisnya, tempat duduknya dari Rasulullah. Perbaiki akhlak kita. Nah. Dan ini yang harus dipelajari talibul ilm, bagaimana berakhlak sama saudaranya. Akhlak kita kepada guru kita. Dalam memuliakannya, Orang yang berilmu pantas kita muliakan, tapi bukan kita kultuskan. Ini manhajus salaf. Sekalipun orang yang berilmu itu lebih kecil, lebih usianya lebih muda dari kita. Sekalipun kita lebih tua darinya, tapi dia punya ilmu, ilmu yang dia mulia dari kita. Maka kewajiban kita untuk memuliakan orang yang berilmu. Orang yang berilmu, mereka para warasatul anbiya, pewaris para nabi. Tidak sama. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Samakah orang-orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Samakah penuntut ilmu dengan penuntut dunia, pedagang kaki lima? Tidak sama ya jemaah. Allah mengatakan tidak sama. Kemudian kita ingin menyamakan, bagaimana sikap kita? Kita menyelisih ayat ini. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Katakan apakah sama orang yang mengetahui berilmu dengan orang yang tidak mengetahui? Tidak sama. Allah tidak menyamakan. Kemudian kita dalam sikap perilaku kita, perkataan ini menyamakan. Apa yang kita ucapkan pada saudara kita yang sejawat dengan kita, sama tingkat keilmuannya, itu yang kita ucapkan pada ustaz kita, muallim kita? La jemaah. Ini orang yang tidak beradab. Maka orang yang seperti itu akan orang yang sangat jauh dari kebaikan dan ilmu, tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Ini Allah mengatakan tidak sama. Maka juga kita seperti itu, tidak bisa menyamakan orang yang pedagang kaki lima, pedagang obat, pedagang sayur-sayuran, pedagang ikan, mencari dunia, sama dengan orang berilmu yang saban hari waktunya untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan al-haq. Tidak sama sekalipun umurnya. Lihat bagaimana siar alamuna salafus salih, bagaimana mereka memuliakan para penuntut ilmu dan para ulama. Lihat bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Abu Bakar dengan Rasul itu, kalau tidak salah Abu Bakar yang lebih tua sedikit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah dengan faktor umur Abu Bakar lebih tua, dia semena-mena mengatakan pada Rasulullah? Lihat ulama salaf dan ulama-ulama kita sampai zaman sekarang ini dengan para penuntut ilmunya. Tapi tatkala kita jauh dari adab-adab para ulama dan talibul ilmu, kita hanya mencukupkan diri untuk sekadar menamakan saya mengikut manhajus salaf, tapi tidak menggali manhajus salaf. Beginilah kejadiannya. Beginilah hasil dari apa yang kita lihat yang selama ini, hanya mencukupkan sekadar slogan-slogan saja. Tidak cukup ya jemaah. Manhajus salaf, manhaj yang berdasarkan ilmu, amal dan akhlak yang mulia. Ini prinsip, di antara prinsip manhajus salaf yang mulia ini. At-tanasuh bainal muslimin. Di antara makna tanasuh bainal muslimin, saling menasihati di kalangan kaum muslimin adalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini prinsip dakwah salaf. Saling tolong-menolong dalam kebaikan. Saling bahu-membahu dalam kebaikan. Saling memberi. Saling berbagi. Saling ringan sama dijinjing dan juga berat sama dipikul. Begitulah kata. Dan benar, begitu kenyataannya. Dan pahit sama dirasakan. Berjalan bersama-sama untuk mengembangkan dakwah salafiyah ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Tolong menolonglah kamu dalam ketakwaan dan bir kebaikan, dan bir seluruh kebaikan. Wat taqwa. Para ulama menjelaskan bila digabungkan antara takwa dan bir, maksudnya al-bir mencakup seluruh kebaikan. Adapun takwa adalah meninggalkan seluruh hal yang akan membahayakan diri kita, artinya menyelamatkan diri kita dari segala kejahatan. Tapi bila disebutkan albir saja, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq, itu mencakup seluruh kebaikan dan juga meninggalkan kejahatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kamu tolong menolong dalam al-udwan, al-ithm, dosa dan udwan melampaui batas dan kezaliman. Sejauh mana ta'awun kita dalam al-bir, di antara al-bir kebaikan adalah mengembangkan dakwah yang mulia ini. Sejauh mana ta'awun kita dalam bekerja sama mengembangkan dakwah yang mulia dan memikul dakwah yang berat dan mulia ini. Naam, saya katakan berat. Dakwah saya bukan dakwah yang ringan. Karena dakwah yang dipikul adalah ilmu yang berat. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Kami akan berikan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang saqil, yang berat. Ilmu berat ya jemaah. Tidak sembarang orang yang memikul ilmu tersebut. Dakwah saya dakwah yang berat. Tapi dengan pertolongan dan bimbingan Allah kita bisa mengembangkan dakwah. Wa illa, kalau kita perhatikan siapa kita? Apakah kita seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Seperti Imam Ahmad bin Hanbal? Seperti ulama-ulama besar di zaman sekarang ini? Sebagian telah meninggal rahimahumullah dan masih hidup. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Uthaymin dan Syekh Saleh Fauzan. Siapa kita? Apa kita seperti mereka? Tapi kenapa alhamdulillah Allah mudahkan kita dalam mengembangkan dakwah yang mulia dengan segala keterbatasan ilmu kita. Dengan segala keterbatasan sarana yang kita miliki, media kita, kenapa bisa kita kembangkan? Karena ini pertolongan Allah, karena hasil kerjasama dan ta'awun al-birri wa taqwa. Ini yang harus selalu dipupuk. Ini yang harus dipertahankan. Jangan saling menggembosi. Jangan saling ingin menang sendiri. Di antara makna ta'awun al-birri wa taqwa adalah mengedepankan permasalahan-permasalahan yang umum, maslahat umum kaum muslimin daripada kepentingan pribadi. Ini di antara makna ta'awun al-birri wa taqwa ya jemaah. Bukan sebaliknya, menggunakan atau mempertahankan pendapat individu, keinginan dan ambisi individu untuk menghancurkan pendapat maslah yang umum. Ini termasuk ta'awun al-ithm, dosa. Tentunya kita memaklumi bersama bahwasanya di dalam mengemban dakwah yang mulia ini, tentunya tidak akan mungkin semua persepsi kita ingin disatukan. Pasti kita berbeda dalam menilai dan melihat, memberikan usulan dan keinginan. Tapi tentu di sana ada maslahah yang lebih umum, yang rajih, yang lebih kuat, yang harus dikedepankan untuk kemaslahatan kaum muslimin dan jamaah yang mulia ini. Jangan dikarenakan kita mempertahankan pendapat pribadi, mempertahankan keinginan pribadi, kita memisahkan diri dari jamaah karena mereka tidak menerima pendapat saya. Jadi tidak ada artinya saya dalam jamaah ini. Udah saya tidak perlu. Saya berdiri sendiri. Sehingga membuat sendiri macam-macam dan menimbulkan fitnah dalam dakwah yang mulia ini. Ingin memaksakan pendapatnya. Terkhusus tatkala dakwah ini bagi orang-orang yang berpendapat seperti itu dibaringi dengan materi dan dunia dan kekayaan, dia akan berusaha untuk mengalokasikan dakwah sesuai dengan keinginan harta dan pulusnya. Jangan jemaah. Jangan ada yang mengambil kepentingan dalam dakwah ini. Tidak ada. Ini dakwah lillah. Bukan dakwah yang dimajukan dengan pulus. Tidak. Tidak pernah dalam sejarah Islam dakwah ini dengan dakwah pulus. Membeli. Dengan cara membeli martabat orang. Kemuliaan tidak. Dakwah yang kita pikul ini dakwah yang dikembangkan dengan ilmu dan pertolongan yang maha kuasa. Wailah siapa yang kaya, yang memiliki dunia, umumnya orang-orang yang luar dari manhajus salaf. Oleh karenanya jangan mencari kepentingan dalam dakwah salaf. Tidak ada kepentingan. Anda ingin menjadi kepala dan ingin penguasa dalam dakwah salaf, bukan sini tempatnya. Berbisnis di sana, jangan di sini. Bukan di dakwah salaf. Tapi kalau Anda orang yang berbisnis, ingin memberikan manfaat dakwah salaf, silakan. Sebab kita melihat banyak yang menimbulkan permasalahan di kalangan dakwah syirik. Di Indonesia umumnya orang yang berduit ingin berbicara dan ingin mengendalikan dakwah. Tapi dia tidak pernah menjual ilmu dari ilmu. Ingin memaksakan keinginannya untuk. Lah ini bukan ta'awun ala birri wa taqwa ya jemaah. Bukan ta'awun. At-ta'awun ala birri wa taqwa Orang yang berilmu tampil untuk memimpin, untuk menggembleng orang yang belajar. Dan orang yang berpulus ingin menyumbangkan hartanya cukup karena lillah, bukan ingin untuk mewarnai dan ingin menguasai dakwah ini. Ini ta'awun birri wa taqwa. Sebab masing-masing memposisikan dirinya. Oleh karena itu kita melihat ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Fitnah-fitnah yang terjadi banyak ditimbulkan oleh sikap-sikap yang seperti ini. Di mana-mana permasalahan pulus, membeli kehormatan soal dengan pulus, iming-iming begini, begini, begini dan seterusnya. Tidak ada dalam dakwah salaf seperti itu. Kita dakwah yang jauh dari pangkuan para ulama. Kita tidak mendapatkan dakwah yang seperti ini di kalangan para ulama. Tidak ada dakwah ulama yang kibar-kibar seperti tidak ada. Kita inilah yang kerucu-kerucu ini yang salah kaprah dalam mengamalkan, menerapkan dakwah salaf ini. Tidak cukup semangat. Semangat harus dibaringi dengan ilmu. Belasi dengan ilmu. Ini yang kedua. Ta'awla birri wa taqwa. Maka jangan mencari kesempatan dan keuntungan dalam dakwah salaf. Tidak. Seharusnya kita mari menolong-menolong. Tolong menolong dan bahu-membahu dan mengembangkan sarana dan media-media dakwah salafiyah. Itu yang harus dilakukan. Bayangkan kalau dengan jumlah yang minoritas ini masing-masing ingin eksklusif dan ingin memisahkan diri dan ingin dia yang harus di depan, dia yang sehat kepala, saya harus jadi kepala. Yang satu yang jadi kepala, yang saya kepala, siapa yang akan menjadi kepala? Semua jadi kepala. Memang kita semua punya kepala. Akan menjadi kepala semua. Siapa yang mengatur? Siapa yang diatur? Kita semua punya pendapat. Ini punya pendapat, ini punya si A, si B punya pendapat semuanya. Pendapat siapa nih? Dikedepankan dan diamalkan dan diterima untuk pengembangan dakwah. Tentu pendapat yang lebih membawa kepada kemaslahatan umum itu. Sekalipun pendapat sebagian terkorbankan, tapi jangan bersedih. Kenapa? Ya alhamdulillah. Saya tidak ingin apa-apa dalam agama ini. Dia tidak merasa dirinya terendahkan, pendapat dia tidak. Kenapa? Sebab kita hanya memberikan pendapat. Sebab ada di sana maslahat dan pendapat yang lebih umum, yang lebih diutamakan. Masalih al-amma muqaddam ala masalih al-fardiyah. Maslahat yang umum dikedepankan dari maslahat yang individu. Begitu dalam Islam. Nah, tatkala masing-masing mempertahankan pendapatnya, inilah yang membuat kekacauan dan yang membuat pertentangan persen di kelangan. Sehingga sebagian bila dia pendapatnya tidak terima, dia memisahkan diri. Datang lagi satu pendapat, memisahkan diri. Buat yayasan sendiri, buat lembaga sendiri. Apa yang akan bisa dibuat dengan cara seperti itu? Apa ya jemaah? Dengan cara seperti itu, apa yang akan bisa kita buat? Apa yang akan bisa kita lakukan? Tidak ada yang akan bisa kita lakukan. Kita berjalan, jalan di tempat. Nah ini hal-hal yang mungkin kita anggap remeh dan kita, tapi ternyata sangat fatal akibatnya. Ini yang perlu kita ta'awun lil birri wa taqwa. Perlu kita renungi mana ta'awun, mana ta'awun, tolong menolong kebaikan. Nah, ini di antara makna ta'awun lil birri wa taqwa. Di antara prinsip dakwah salaf adalah dakwah yang selalu mengajak untuk persatuan dan melarang dari bermacam bentuk perpecahan dan seluruh sarana-sarana yang akan menjerumuskan atau membawa kepada perpecahan tersebut. Luzumul jamaah, mengikuti jamaah, itu yang berjalan di atas kebenaran, yang berjamaah mengikuti kebenaran merupakan prinsip dakwah salafiyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات اولئك هم الخاسرون ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. Berpegang teguhlah seluruhnya kepada tali Allah, agama Allah, Al-Qur'an, sunnah. Janganlah kamu seperti orang-orang yang berpecah belah dalam agamanya setelah datang petunjuk dan bayinat kepada mereka. Perhatikan ya jemaah, Perpecahan yang terjadi di kalangan umat ini dan umat-umat sebelum kita itu setelah datang kebenaran kepada mereka. Ba'di ma tabayyana lahumul haqq min ba'di ma tabayyana bayyinat min ba'di ma ja'atumul bayyinat. Begitu ahlul kitab sebelumnya datang petunjuk dan kebenaran kepada mereka, setelah itu mereka saling bermusuhan, saling berpecah belah, saling menggembosi, saling bermusuhan dan sebagainya. Apa yang menyebabkan mereka? Apa yang menyebabkan mereka berpecah belah tatkala datang petunjuk kepada mereka kebenaran? Disebabkan karena hasad, kedengkian, hasad sesama mereka. Ini penyakit yang menimpa dulu Bani Israel, juga menimpa umat sekarang ini, terus di kalangan para penuntut ilmu. Dia tidak senang saudaranya lebih dari dalam ilmu. Tatkala dia melihat saudaranya dan kesungguhan dia menempat ilmu, dia hasad. Ingin menjatuhkan dia dan ingin mengalihkan pandangan orang pada dia. Ingin hadir majlis lebih banyak daripada majlis ini. Hasad. Dia tidak menginginkan kecuali orang hanya hadir majlisnya. Sehingga dia buat bermacam propaganda dan seterusnya, kebohongan. Tiada lain yang menjadikan dia seperti itu karena hasad pada saudaranya. Begitu seterusnya. Dia tidak ingin bersatu. Seharusnya ahlul haq sama-sama berjuang, bersatu. Apa salahnya kita mendatangi saudara kita? Yang tua menghormati yang berilmu, yang muda juga memuliakan yang tua, dan kawan sejawat saling menghormati jika yang punya ilmu kita datangi. Apa salahnya? Tapi terkadang hanya ingin memisahkan diri saudaranya. Sementara kata Rasulullah, al-qulubu junudun mujannada, ar-arwah junudun mujannada. Jiwa dan rohani itulah bagaikan junud mujannada, ya. Tentara-tentara yang mujannad, yang bersatu dan menyatu, yang diutus. Dia akan bersatu. Akan tapi apabila terjadi perbedaan, perpecahan dan perbenjian, dia akan berpisah. Jiwa yang sama, jiwa yang berjalan di atas kebenaran, yang berjalan di atas manhaj yang sama, dia akan menyatu. Dia akan menyatu. Kenapa? Karena sama. Misi, visi dan tujuannya sama. Tapi jiwa yang telah terjadi kebencian, telah berbeda, dia tidak akan mungkin bersatu. Karena telah berbeda dalam pandangan dan visi dan misinya. Oleh karenanya, ahli sunnah untuk memahami hal yang seperti ini, bahwanya kita disuruh untuk bersatu dalam akidah, dalam manhaj dan dalam manhaj yang sahih ini. Jangan perbedaan yang selalu diungkapkan, yang diutamakan. Melihat satu kesalahan di saudaranya itu dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkannya, sementara betapa banyaknya kebaikan yang ada pada diri dia. Kebaikan yang tidak ada, yang mungkin tidak bisa dibandingkan dengan kejahatan dia. Bahkan mungkin kejahatan, kesalahan itu dia lebur dalam kebaikan dia. Seorang yang baru terjun dalam dakwah ini harus mengetahui hak dan kemuliaan dan keutamaan orang yang telah mendahului mereka dalam berdakwah ini. Jangan melupakan kebaikan saudara kita. La ya'riful fadl li ahli al-fadl illa dzul fadl. Tidaklah mengetahui, mengenal kebaikan, kemuliaan bagi orang yang memiliki kemuliaan kepada orang yang mulia dirinya. Ini mentang-mentang baru pulang belajar, mungkin ustaznya tidak pernah belajar ke Saudi, dia pernah ke Saudi, begitu pulang baru semua dihabisin, disikat habis tanpa basa-basi. Oh ya, ini begini, ini begini, begini, begini, begini, begini, begini, terus ingin dia nih kesombongan. Padahal dia sebelum mengaji, sebelum apa semua, belum tahu apa-apa, malah ustaznya yang menggembleng dia. Begitu pulang, mulai sama berapa tahun begitu, seorang syekh, atau mungkin duduk di majlis syekh, atau belajar di Madinah, atau seterusnya, begitu pulang sudah menjadi singa yang ingin menerkam semua orang yang ada di hadapannya. Dialah yang paling kesombongan. Bukan begitu ilmu mendidik seseorang, dan bukan begitu para ulama mendidik muridnya. Ini terjadi di kalangan kita. Di mana-mana terjadi seperti itu. Nih, Oleh karena itu ahli sunnah, kita melihat bagaimana ahli sunnah dalam menjalin kesatuan tadi. Dia selalu mengutamakan kebaikan, mengutamakan persatuan, dan tidak mencari celah-celah kekurangan saudaranya. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Tapi yang namanya ahli sunnah, mereka tidak sengaja untuk menyisihi kebenaran. Tahu ahli batil, ahli bid'ah, pengekorahan nafsu, mereka sengaja menyisihi kebenaran. Oleh karenanya, jangan dijadikan perbedaan dalam setiap permasalahan menjadikan alasan untuk berpisah dan membaikot dan mentahdir. Tidak benar. Ini bukan manhajus salaf. Katakan ini bukan manhajus salaf. Manhaju ahlul bidah yang mengatakan setiap perbedaan dia harus berpisah. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Jangan kalian menjadi seperti orang yang memecah belah, berbeda pendapat, berbeda belah agama setelah datang petunjuk dan keterangan pada mereka. "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'." Orang yang memecah belah agamanya dan mereka berahzab-ahzab, saling berkelompok-kelompok, itu Rasul tidaklah salah satu dari mereka. Nah, ini khusus prinsip dasar di antara prinsip-prinsip manhajus salaf, ta'awun dan juga saling menjalin kesatuan dan persatuan di antara ahli sunnah. Alal asas berdasarkan apa? Cinta dan kasih sayang yang telah kita jelaskan tadi. Ini. Kata orang Arab, yadun wahidalah tusofi. Bagaimana orang bisa bertepuk tangan? Tidak bisa bertepuk tangan dengan sebelah tangan. Tidak akan bisa. Tapi dengan dua tangan. Artinya dengan kebersamaan dia akan bisa berbuat. Tapi dengan sendiri apa yang kita bisa dia buat? Nah, oleh karenanya ta'awun dan saling menjalin kesatuan, persaudaraan, dan meninggalkan di antara prinsip-prinsip dakwah salaf adalah selalu waspada terhadap perkara-perkara dan sarana dan media-media yang akan membawa kepada perpecahan. Kita menjalin persatuan di waktu yang sama kita waspada terhadap seluruh hal-hal yang akan membawa kepada perpecahan. Seluruh hal-hal yang akan membawa kepada perpecahan, sekalipun secara lahirnya itu suatu kebaikan, tapi menimbulkan perpecahan, maka ini dilarang oleh agama kita. Sebab prinsip dasar agama ini merupakan menjalin persatuan, wahdah, ukhuwah, persaudaraan. Oleh karenanya sangat disayangkan kalau masalah dunia dikaitkan dengan masalah agama. Artinya masalah bisnis dikaitkan dengan masalah dakwah. Lihat saudaranya mulai naik dalam bisnisnya, yang lain juga saudaranya sama jual herbal misalnya, atau madu atau buku misalnya. Kan begitu. Melihat saudaranya dan mulai maju juga, ini hasad. Mulai memisahkan saudara. Kenapa? Tidak ketemu, tidak salam, tidak hadir majelis. Kenapa? Karena hasad dikaitkan. Padahal apa yang membuat Anda meninggalkan saudara tatkala dia lebih dalam masalah ini? Pemberian Allah misalnya. Masalah bisnis dijadikan sebagai tempat alasan untuk menjadikan perpecahan, perselisihan, saling hasad, saling dengki, mendengki dan seterusnya. Subhanallah. Inikah yang diajarkan oleh Islam? Inikah yang diajarkan oleh dakwah yang mulia ini? Inikah yang ditinggalkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La akhsha alaikumul faqr." Saya tidak khawatir pada kalian kefakiran. Tapi yang khawatirkan antum sata alaikumud dunia. Saya khawatir kepada kalian tatkala dunia telah terbuka bagi kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakathum. Kalian berlomba-lomba, berpacu dan berlomba mencari dunia tadi. Kemudian sebagaimana dahulunya mereka berlomba, berpacu mencari dunia, sehingga membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan mereka. Banyak kita melihat terjadi permusuhan di kalangan ahli sunnah disebabkan masalah bisnis, berhutang tidak dibayar. atau punya hutang pada ustaznya, tidak sempat bayar ustaznya, ditahdir. Atau dahulunya sama dalam bisnisnya, ternyata saudaranya lebih dahulu naik dari dia bisnisnya, ditahdir, dipropaganda macam begini-begini si fulan, dan seterusnya. Dan berusaha untuk menguasai dakwah dengan lewat bisnisnya, sehingga mentang-mentang berpulus, punya dan seterusnya, berusaha untuk menjadikan pulus tersebut sebagai sarana untuk menimbulkan perpecahan dengan kaum muslimin, membuatkan tangini dan talingan dalam dakwah, ingin memperadukan antara ustaz, ini memanggil ustaz sana, ya ini manggil ustaz sana, sehingga kebingungan madu'unya, mana yang mau dihadiri, ini ustaz ini ditahdir katanya, ini dia tidak tahu mana yang akan dihadiri, bingung. Karena punya pulus, pulus yang berbicara ini kata-katakan tadi bahasanya, banyak menggunakan pulus untuk mewarnai dan untuk mengendalikan dakwah. Inilah yang menyebabkan kita banyak terjun dalam banyak permasalahan. Nah, waspada jemaah. Jangan mencari kepentingan dalam dakwah yang mulia ini. Dakwah ini bukan milik Anda, bukan milik siapa-siapa, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dimuliakan oleh untuk mengembangkan dakwah ini, bukan untuk menguasai dakwah dan memiliki, menjadikan dakwah sebagai perusahaan kita, mengeluarkan, memasukkan dan menerima dan mencopot dan seterusnya orang yang kita kehendaki. Tidak jemaah. Ini dakwah lillah. Ud'u ila sabili rabbika. Jangan ila sabili tijaratika. Ila sabili rabbik. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu. Jangan pada jalan untuk bisnismu. Seru. Ini keikhlasan dalam berdakwah. Lahu da'watul haq. Allah memiliki dakwah yang benar. Allah Subhanahu memiliki dakwah ini. Kita dimuliakan oleh Allah tatkala kita menjadi orang yang berjuang dalam agama ini. Tapi tatkala kita meninggalkan agama, tatkala itu Allah akan menghinakan kita. Kemuliaan hanya dalam menyumbangkan dakwah, bukan mencari kesempatan dalam dakwah, ya jemaah. Kemuliaan hanya ada dalam memperjuangkan agama, bukan mencari kesempatan dalam dakwah. Sekalipun dalam pandangan manusia kita mungkin dimuliakan, dihormati karena sementara kita masih punya pulus, tapi tatkala pulus, manusia akan menghinakan kita dan juga Allah sebelumnya telah menghinakan kita karena telah menjadi penyebab untuk menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslimin dengan pulus kita. Ini. Oleh karenanya, jangan pulus bisnis dijadikan sebagai usaha untuk mewarnai dan mempengaruhi dakwah. Jangan. Tidak akan berkah bisnis seperti itu. Tidak akan berkah orang punya pulus untuk ingin menguasai dakwah dengan pulusnya. Kita katakan tidak pernah dakwah salafiyah ini dikembangkan dengan cara pulus yang seperti itu. Oleh karenanya berhati-hati. Yang mempunyai pulus berhati-hati. Ingin berimpak bersedekah, berikan tanpa ada mengumpat-ngumpat dan menyebutkan begini, begini, begini. Ikhlas lillah la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan berikan, jangan batalkan, jangan hapuskan. Hancurkan sedekahmu dengan man, menyebut-nyebut sedekah kita. Wal adha, dan menyakiti orang menerima sedekah kita. Begitu. Tuliskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini unsur manhajus salaf, yaitu menjauhkan diri dari seluruh hal-hal yang akan membawa kepada perpecahan. Perpecahan. Tidak ada rahmah dalam perpecahan tadi. Hanya kenistaan, kehinaan dalam perpecahan, ya jemaah. Di antara manhajus salaf, prinsip dasar manhajus salaf, atau sebelumnya dalam berkaitan dengan masalah sarana saya akan menjurus pada perpecahan, perlu diperhatikan juga. Tatkala dalam suatu majlis pengajian atau kaum muslimin yang satu pemahaman, yang belajar dalam suatu majlis ilmu, kemudian ada majlis-majlis yang ingin melakukan tandingan dalam majlis-majlis tersebut sehingga akan memecah belah jamaah yang hadir majlis tersebut, maka ini merupakan majlis yang akan menimbulkan perpecahan. Yang dahulunya kaum muslimin bersatu misalnya pada suatu tempat bersatu, kemudian datang seorang mengundang ustaz-ustaz yang aneh atau ustaz-ustaz yang tidak kenal pernah dikenal mereka dan tidak kenal di kalangan para salafiyin, kemudian dia datang buat majlis tersendiri sehingga majlis yang awalnya majlis yang satu terpecah belah disebabkan oleh majlis yang seperti ini, merupakan hal yang tercela dalam agama yang mulia ini. Karena telah memecah belah kaum muslimin. Maka waspada. Jangan mentang-mentang ustaznya, oh ya ini tamatan Timur Tengah ini, oh ini orang Saudi. Semuanya katakan syekh. Panjang jenggotnya nanti pakai sorbannya dan oh ini syekh semua. Subhanallah. Begitu kita menilai seorang syekh atau sepas sekali kita tertipu. Tidak semua yang mereka yang tamatan sudah datang ke sini dari Saudi atau di mana ibu. Semua harus kita. Tapi perhatikan siapa temannya, kemana dia gaulnya, siapa yang hadir, siapa relasinya di mana. Perhatikan seperti itu. Orang dakwah salah harus yang fatin, jeli melihat. Bukan imma'ah, bukan pengekor, tidak. Kritis. Orang ini siapa? Sebab yang perlu diperhatikan, ini kenyataan seperti itu. Dan itu yang kita alami dahulunya di sana, di Saudi. Bahwasanya cara mereka untuk merekrut orang-orang yang ingin kepada seperti itu. Pertama sekali mereka bicara tentang masalah ilmu, salaf, dan begini-begini. Kemudian dalam perlahan-lahan, dalam dakwahnya terus diarahkan pada keinginan-keinginan yang seperti itu. Tidak akan mungkin langsung dia begitu di majlis yang pertama memuji-muji ahlul bidah. Tidak akan mungkin. Sebab orang akan lari dari majlis seperti itu. Tapi perlahan. Nama-nama Syekhul Islam, nama-nama para ulama besar, mulian berbih masukkan. Begitu ya jemaah, berhati-hati. Berhati-hati. Anda peringatkan berhati-hati. Jangan mentang-mentang begini-begini, udah ini tamat Saudi, ini dari Riyadh, ini dari Saudi, Madinah. Tidak semua. Banyak yang tamatan Madinah juga yang nilainya dan juga menjadi harakin dan juga tidak benar manhajnya. Jadi bukan itu label, bukan itu sebagai ukuran. Tapi hidayah biadillah azza wa jalla, hidayah. Betapa banyaknya orang yang memperjuangkan agama, yang memulai dakwah yang mulia ini, mereka tidak tamatan Saudi. Yang mereka berkat dengan perjuangan mereka, kita bisa mengenal salaf. Kita kenali orang seperti itu. Jangan mentang-mentang mungkin sudah tahun-tahun di Saudi misalnya. Mungkin pulang sudah menyandang gelar doktor begini, semuanya dia yang kan begitu. Saya yang hebat. Saya yang harus tampil. Saya begini. Tidak aja jemaah. Tidak ada arti dokter. Dokter-dokter itu tidak ada artinya kalau tidak mengadakan tawadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nilainya. Oleh karenanya waspada. Hati-hati. Agar selama ini yang ilmu yang kita pelajari dan kesatuan yang ada pada kita, agar tidak tercerai berai. Terkadang kita yang saling terjadi di Indonesia ini, problem dakwah ini itu terus berlanjut dan muncul. Itu disebabkan dua sikap yang tidak ada sikap netral. Pertama, amat berlebihan menyikapi permasalahan dan menganggap remeh, tidak peduli, tidak perhatikan. Kita menyalahkan sikap saudara kita yang berlebihan dalam menghajar, mentahdir, membaikot, jelas berlebihan tanpa mendengarkan masalah dan mafsadah sehingga semua orang diponis begini-begini. Jelas ini ghulu, berlebihan. Tapi di waktu yang sama kita kadang terjerumus ke dalam apa? Sikap apa? No comment. Tidak peduli. Cuek. Sehingga siapapun yang penting penampilannya udah langsung kita terima, langsung percaya seperti itu. Padahal tidak tahu dari mana apa? Dari mana dia belajar, apa yang dipahaminya, dari mana relasi dan mana seperti itu. Ini cuek, tidak boleh seperti itu. Kita harus netral. Jangan berlebihan dan jangan meremehkan permasalahan, tapi netral. Jika kita menganggap itu orang yang aneh, asing, ini belum pernah, tanyakan pada ustaz. Ustaz, orang ini bagaimana begini-begini? Ini tidak langsung. Terlalu percaya diri. Padahal dia baru sangat awam dalam manhaj salaf ini. Sehingga mudah terfitnah. Tidak benar manhaj seperti ini ya jemaah. Kita harus netral. khairul umuri awsatuha. Ahli sunnah itu orang yang selalu wasat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ahli sunnah wasat, wasatiyatu ahli sunnah. Wasat di antara sikap orang yang ghulu melampaui batas dan di antara orang yang menganggap remeh permasalahan. Menggampang-gampangkan masalah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi ini manhaj jemaah. Manhajus salaf yang wasat. Jangan kita menggampang-gampangkan masalah dan jangan berlebihan. Wasat, berjalan di tengah. Begini dalam kita beragama. Begini dalam kita memegang manhaj salaf ini. Ini masalah manhaj, perlu kita pelajari. Sikap yang benar dalam cara beragama dan cara bermanhaj salaf. Kemudian kita melihat dalam sebagian majelis ilmu mulai di akhir-akhir ini kebosanan untuk hadir di majelis ilmu dengan alasan cukup sarana dan media ada banyak sekali. Buka aja internet, duduk di rumah kamar sendiri udah. Buka internet, download seluruh ceramah-ceramah ustaz udah. Jadi orang berilmu. Satu malam mendengarkan, besok jadi orang yang berfatwa tentang ilmu. Cukup. Apain repot-repot? Jauh-jauh. Habiskan tenaga dan ini semua. Jadi majelis ilmu. Cukup. Ngapain? Kita katakan, Anda orang yang sangat menyimpang jauh dari manhaj para ulama. Iblis telah meracuni hati Anda untuk jauh dari kebaikan dan keberkahan majelis ilmu. Rasul menjelaskan dalam bagaimana majelis ilmu, majelis yang dihadiri oleh malaikat. Majelis yang mendapatkan ketenangan, ketenteraman. Majelis yang penuh dengan berkah. Sebab bermajelis ya jemaah bukan sekadar mempelajari ilmu, mempelajari adab seorang ustaz dan syekh. Bahkan sebagian salaf di antara mereka duduk bertahun-tahun untuk mempelajari adab seorang guru ini. Makanya kita sekarang kurang adab. Karena kita majelis kita memang seperti itu. Tidak mempelajari bagaimana ada ustaz. Emosi kita, emosional kita yang sulit pertahankan. Kita berilmu tapi tidak beradab. Terus terang anak katakan seperti itu. Banyak kita yang tidak beradab dan berilmu. Karena kita seperti itu. Dalam hadiri ilmu tidak bagaimana cara ustaz. Tapi ego kita yang banyak kita kedepankan dalam berilmu ini. Mau lihat bagaimana ego kita lihat dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi perbedaan. Apa? Mungkin bisa sampai berantam karena memberikan pendapat masing-masing. Egonya. Hadiri majelis ilmu dengan penuh adab wasakinah. Lihat bagaimana sahabat Rasulullah SAW hadir dalam majelis ilmu. Ka'anna ala ru'usim tuyur. Seolah burung yang hinggap di kepala mereka. Biasanya burung itu hinggap di mana? Pohon atau ranting yang tidak bergerak kan begitu. Begitulah mereka bagaimana duduk dalam majlis mendengarkan majlis Rasulullah. Begitu mereka. Bertanya juga, la tas'alu an syai'in tughnakum tasukum. Jangan bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat dan akan menyusahkan kamu. Bertanya dengan ilmu. Ilmu yang ditanya bukan untuk berikan ujian. Ustaznya udah berkali-kali ingin ujian. Ingin diuji lagi. Udah bosan dari ujian. Dia mulai pendidikannya. Tingkat SD-nya sampai jenjang pendidikan terakhir ujian terus. Sekarang ingin diuji lagi. Majelisnya. Kan gak benar. Cari ilmunya. Lihat adabnya. Begitu. Menuntut ilmu seperti itu. Jadi bukan majelis itu hanya sekedar majelis hanya mendengar. Tidak, bukan mendengarkan saja. Maka yang mengatakan cukup dengarkan pengajian, itulah orang yang jauh. Sebab kata para ulama dahulunya, barang siapa yang syekhnya adalah kitabnya, maka dia lebih banyak salahnya daripada benarnya. Jadi kita katakan, kalau orang syekhnya ceramah, rekaman saja atau internet, maka dia lebih banyak salahnya daripada benarnya. Dan tidak akan berkah seperti para ulama menjelaskan. Itu hanya sarana, hanya pembantu. Yang tujuan asal, halaqah yang asli, majradah mudahir majlis ilmu. Rihlah fi talabil ilm, mana dia dari adabus salaf yang mereka dalam satu bulan untuk mencari sebuah hadis. Satu bulan keluar dari Madinah untuk ke Mesir atau Kufa dan seterusnya berjalan. Untuk apa? Untuk mencari sebuah hadis. Bayangkan, tidak ada zaman sekarang seperti ada sepeda motor atau roda empat. Tidak ada ya jemaah. Begitu dahulunya mereka, perjuangan mereka. Sekarang kita mengatakan, ya cukup. Mana anda ya miskin? Dari ada para penuntut ilmu, para ulama. Al-Imam Al-Bukhari. Ke Kuba, ke Madinah, Basra. Sehingga dia melebih-melebih 1,000 dari para ulama yang dihadiri majlisnya. Sehingga beliau simpulkan, beliau kumpulkan hadis yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Dengan perjuangan apa? Dengan tidur-tidur di rumah, duduk di mejanya, dengarkan internet apa semua. Begitu dahulunya. Perjuangannya jemaah, makan di sana mereka, bagaimana mereka memuliakan ilmu. Tapi tatkala kita di zaman sekarang ini dimudahkan sarana untuk banyak, maka tidak kita muliakan ilmu tadi. Karena kita merasakan kesusahan dalam menuntut ilmu. Tidak merasakan kesusahan dalam menuntut ilmu. Inilah jadinya kita seperti ini. Nanggung semuanya. Tapi bergaya, berilmu. Bergaya pintar, tapi pada dasarnya kita nus-nus. Ini yang berbahaya. Ansafu talabatul ilm. Separuh-separuh ini. Dikatakan matang tidak pula. Dikatakan tidak. Tapi ini separuh-separuh ini. Ini yang berbahaya. Tapi tidak sadar. Tidak sadar terhadap kejahilan yang seperti itu. Oleh karena itu, kalau ada yang mengatakan, kita katakan, seharusnya anda sadar diri. Oleh karenanya, para ulama menjelaskan, naam, rekaman-rekaman para ulama, ceramah mereka, ajiannya, kita memanfaatkan. Tapi namanya majlis ilmu, tetap hadiri. Ini yang asal. Tidak boleh sampai yang asal, yang fara, yang cabang menguasai yang asal. Mendominasi yang asal. Sebagian jelaskan, idza tagha al-far'u 'ala al-asl batala al-far'. Kan begitu istilahnya. Apabila suatu asal cabang dari permasalahan telah menguasai yang asal, hukum asalnya, maka itu batal. Oleh karenanya hadir majelis ilmu. Banyak yang kita dapatkan dalam majelis ilmu. Jika kita tidak mendapatkan, kecuali kita menata wajah saudara kita yang fillah, kena Allah, itu telah di antara faedah majelis ilmu. Bayangkan sekian banyaknya faedah-faedah, mutiara-mutiara ilmu, faedah yang kita akan dapatkan dalam majelis ilmu ya jemaah. Oleh karena itu jangan sama sekali kita menganggap remeh, mengenteng-entengkan, menggampang-gampangkan hal majelis ilmu. Ini majelis kemuliaan, majelis dari para ulama, majelis yang dihadiri para malaikat. Innalillahi malaikatan sayyahin. Malaikat yang selalu terbang ke sana sini untuk mencari majalis ilm. Apabila mereka mendapatkan majalis ilm, mereka berhenti. Hadir. Menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Disebut mereka oleh Allah di sisi malaikat yang ada di sisinya. Turun sakinah, ketenteraman jiwa, ketenangan batin, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rihla fi talabil ilm, sehingga Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menulis kitab Rihlatun fi talabil ilm. Rihla ya jemaah. Ini sunnatul salafus salih. Sunnah para salafus salih menuntut ilmu, rihla, kemuliaan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan al-jannah. Naam, menempuh suatu jalan, baik itu dengan tulisan atau membaca kitab, dan termasuk juga berjalan menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu tadi, mendatangi ustadznya, mendatangi majelisnya, bertanya, ini sarana dan jalan yang ditempuh untuk menuntut ilmu jemaah. Nih, dengan inilah kita mendapatkan kemuliaan. Dengan inilah kita merasakan bagaimana mulianya ilmu. Sehingga dengan salah pemahaman ya, dalam hal-hal yang seperti ini, sehingga muncul pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Jauh dari ilmu, jauh dari para ulama, sibuk dengan dunianya, bisnisnya, tidak mau mendengar nasihat. Nah, ada satu hal fenomena dalam hidup kita ini. Ada sebagian kita, dia jelas bersalah, tapi kita kalau mendapatkan nasihat, dia merasa tersinggung. Ini sifat yang sangat jelek. Atau terkadang cepat mengalokasi itu untuk memponis dia atau mengatakan dia. Padahal nasihat secara umum. Tapi dia langsung, ketika dia merasa dirinya terkena nasihat tersebut, dia merasa, oh ini yang dimaksud saya ini. Tidak benar seperti itu. Kita bicara yang umum, memperbaiki diri kita. Barang siapa yang merasa dia keluar dari rel, kembali kepada rel. Masuk ke dalam rel lagi. Kan begitu. Itu dimaksud. Bukan untuk memojokkan si fulan dan si fulan dan si alan. Tidak. Bukan itu dimaksud. Nasihat untuk kita semua. Makanya, orang yang betul-betul menjalin persaudaraan karena Allah, dia akan menerima nasihat apa saja yang datang dari saudaranya. Nasihat yang baik. Bahkan dia bangga. Bangga dia dinasihati. Karena ada orang yang menasihati dengan kebenaran. Mengajak dia kepada kebaikan. Nah, mari kita bersama-sama introspeksi diri. Mari sama-sama kita introspeksi diri. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu bersadar karena Allah dan memperjuangkan agama yang mulia ini. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, berhati-hati dalam menghadiri majelis ilmu. Majelis dalam menghadiri majelis ilmu adalah majelis yang kita jelas dan kenal siapa yang mengajarkan ilmu tersebut. Orang-orang yang tidak jelas manhajnya, yang tidak jelas pemahamannya, yang tidak jelas siapa syekhnya, dan tidak jelas dari mana dia belajar, dan kita tidak kenal sebelumnya, maka waspada. Waspada. Sebab banyak orang-orang yang menggunakan kesempatan dalam keadaan yang seperti itu. Yang tidak kenal dalam salat, yang ingin memecah belah barisan ahli sunnah, yang ingin mencerai-beraikan sob dan persatuan mereka, maka orang-orang seperti itu berusaha untuk menanamkan benih-benih pecahan. Menanamkan benih-benih pepecahan di kalangan kaum muslimin. Dan orang yang seperti itu, orang yang telah terjumus ke dalam larangan suatu kesalahan. Sebab membuat suatu sarana yang akan menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan salah seorang samatan, utlubul ilma kibal ad-dhannin. Tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu. Sebelum datang orang-orang yang berbicara dengan prasangka dan dugaan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud yaitu orang-orang yang berbicara dengan hawa nafsunya. Dan ini menjelaskan pada kita bahwa menuntut ilmu, kita harus memperhatikan dari siapa kita menuntut ilmu. Inna hadzal din, inna hadzal ilma dinun ya jemaah. Kata para ulama salaf, inna hadzal ilma din, fanzuru mimman ta'khudhu dinakum. Ilmu ini agama. Dari siapa kita? Perhatikan dari siapa kamu mengambil agamamu, kata para ulama salaf. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan, senantiasa umat ini berada dalam kebaikan selagi mereka menuntut ilmu dari akabirihim, orang-orang yang tua atau kelangan para ulama. Tapi tatkala mereka menuntut ilmu min asagirihim, anak-anak muda, semangat berapi-api, tapi tidak dikekang dengan dawabit-dawabit kaidah-kaidah syar'iyyah, maka banyak sekali terjerumus dalam melampaui batas-batas rel-rel yang telah tentukan tadi. Maka perhatikan, cari orang-orang yang telah jauh berpengalaman dalam dakwah ini dan mengetahui situasi dakwah ini. Kita lihat bagaimana keilmuannya. Jangan cepat tertipu dan terpesona dengan untayan-untayan kata-kata dan yang dilontarkan, sehingga kita terkesima dengan ungkapan-ungkapan yang indah dari mulut. Sementara bukanlah itu ukuran dari kebenaran tadi jemaah. Bukanlah pandainya orang bersilat lidah menyampaikan, kita kagum dengan cara penyampaiannya. Tapi lihat bagaimana sikap dia, bagaimana manhajnya, perilakunya, akidahnya, begitu. Itu berhati-hati. Berhati-hati dalam menghadiri majlis yang tidak jelas siapa yang menyampaikan majlis tersebut. Dan tidak jelas loyalitasnya kepada sunnah. Ini nasihat sampaikan dari hati ke hati. Mudah-mudahan masuk ke dalam hati dan dipahami dalam, dihayati dan juga diamalkan atau diaplikasikan dalam hidup ini. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jam menunjukkan 10 kurang 10. Ya. Rasanya untuk apa? Nasihat dari hati ke hati mungkin kita cukupkan sampai di situ. Kemungkinan ada sebagian yang mungkin ikhwah yang mempunyai pertanyaan atau mungkin usulan atau mungkin tambahan dari apa yang disampaikan tadi, maka pada kesempatan yang mulia ini untuk berapa menit ke depan, 1/4 jam ataupun 20 menit kita beri peluang bagi ikhwah dalam menyampaikan apa yang ada pada hati mereka, biar juga masuk ke hati. Kan dari hati ke hati. Tadi itu dari hati ana, dan sekarang ana melihat, ingin mendengar dari hati antum semua. Ya. Jadi dari hati ke hati. Dari kita dan untuk kita. Ya, silakan kalau yang ada bertanya atau menyampaikan, mungkin merasakan hal-hal yang perlu kita jelaskan atau mungkin bagaimana solusinya atau mungkin usulannya dalam mengatasinya. Ya. Ya, silakan. Dari mana? Ya. Ya, yeah. Ya. Yeah. Nah, itu kita mendengar dari saudara kita yang dari Aceh ya. Bagaimana dia menyampaikan kepada kita keadaan dakwah di sana dan mulai ya berkembang dakwah di sana, dan mereka telah berusaha membangun sarana-sarana dakwah dan pendidikan. Nah, sementara SDM-nya belum mencukupi, kan begitu. Nah, jemaah, ini tentunya PR kita semua. Bukan PR ana sendirian. Sekarang tentunya kita yang mungkin di sini di Medan ini lebih dekat ke Aceh, kan begitu. Kalau dari Jember mau terbang ke Aceh itu jauh sekali, kan begitu. Kalau sini mungkin pakai jalan darat 8 jam sampai ke Aceh, kan begitu. Nah, dan ini tentu perlu kebersamaan bagaimana kita. Makanya dengan mungkin para ustaz yang di Medan misalnya, kan begitu. Jika mereka telah mempunyai kader-kader yang telah siap untuk diterjunkan. Begitu. Nah, ini mungkin antum nanti bisa menjalin kerjasama dan berkomunikasi dengan ustaz yang di sini. Nah, dan ya, ya Hasan yang menhajus sunnah atau yang sekarang ya berkecimpung dalam bidang dakwah, dakwah salam ini. Nah, mungkin nanti bagaimana solusinya? Apakah nanti mungkin dikirim para ustaz-ustaz yang bisa untuk terjun di sana? Nah, oleh karenanya juga ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Jadi kita sekarang butuh apa? Memerlukan pembinaan, pengkaderan. Ini yang harus kita berpikir ke depannya. Bagaimana sebab dakwah ini semakin meluas sayapnya, kan begitu? Berkembang. Tidak bisa dibendung lagi. Dakwah ini tidak bisa dibendung. Dalam keadaan orang suka atau tidak suka. dakwah tidak dibendung, tidak bisa dibendung. Begitu mendapatkan sedikit saja celah untuk bisa masuk, dia akan masuk, cahaya akan masuk. Bagi cahaya, kalau ruang tertutup tidak akan bisa masuk, tapi sedikit aja terbuka, sedikit aja terbuka, dia akan masuk cahaya tadi. Begitulah kekuatan, kekuatan dari sinar cahaya dakwah yang mulia ini tidak bisa dibendung. Soalnya kebutuhan batin manusia tidak mendapatkan siraman batin dan kebutuhan jiwanya kecuali dalam dakwah ini. Soal yang dakwah yang sesuai dengan fitrah tidak bisa dibendung. Nah, hendaknya ahli sunnah semakin bijaksana. Kenapa? Membuat strategi-strategi yang positif, langkah-langkah yang positif. Bagaimana ke depan kita untuk mengembangkan dan untuk melanjutkan atau memperluas ruang dakwah ini? Seperti itu. Bagaimana langkah-langkahnya? Dengan cara pendidikan. Kita harus membina bersama pendidikan. Nah, langkah yang ditempuh saudara kita sekarang dan teman-teman di sini, alhamdulillah, dengan anak pendidikan ini ya belum cukup tentunya. Masih banyak di sana kekurangan sana sini. Tapi kalau ini hanya dikelola segelintir manusia saja sebagai saudara kita, yang lain hanya ingin penonton saja, tidak berusaha memberikan yang terbaik, ini yang tadi kita kata bosnya, tidak ada ta'awun, kerjasama yang baik, egonya yang dikedepankan, maka kapan kita akan bisa melahirkan generasi-generasi yang akan bisa melanjutkan tongkat estafet perjuangan kita? Nah, itu salah satu dari keluhan saudara kita yang di Aceh. Nah, apa yang kita bisa berikan solusi kepada ini? Tiada lain, harus kita memberikan sebagaimana bisa membantu kegiatan dakwah saudara kita di sana untuk mengembangkan dakwah ini. Banyak tugas kita ya jemaah. Kenapa kita kadang sibuk dengan aib saudara kita, mencari sisi kelemahannya, sementara masalah yang lebih umum tidak kita pertimbangkan? Ingin terus menanamkan benih perpecahan, sementara lihat bagaimana salah satu dari saudara kita, bagaimana keluhannya. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita memikirkan hal seperti itu, memberikan solusi-solusi yang baik, langkah-langkah yang positif, berikan konsep yang baik untuk bisa mengembangkan dakwah. Maka harus ada suatu ya organ, apa namanya itu, suatu koordinasi yang baik dalam mengembangkan dakwah ini. Bukan semeradul saja dakwah ini, bukan dakwah yang rapi, dakwah yang harus ada suatu sistem untuk pengembangan tadi. Jika kita telah melakukan hal itu, niscaya Allah akan memberikan kemudahan tadi. Kita yakin seperti itu. Sebab banyak orang-orang yang masih berduit itu belum tersentuh hatinya. Bila mereka tersentuh, mereka akan mengorbankan semua yang mereka miliki untuk dakwah ini. Banyak jemaah pelajaran kita bisa, seperti pelajaran saja, yang dalam dakwah ini, ya, seperti Radio Rojak misalnya, di Jakarta. Itu bermula dari yang bagaimana? Dengan segala perangkat barang atau mungkin alat yang sangat sederhana. Tapi sekarang ternyata telah bisa kita nikmati dengan lewat parabola, kan begitu. Siapa yang membayar itu? Sementara radio yang tidak ada sama sekali iklannya, bukan komersial. Bayangkan dakwah radio yang bisa bertahan dengan tidak ada iklan dan komersial seperti itu. Itu siapa yang memudahkan urusan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tersentuh dengan dakwah yang mulia ini, sehingga mencintai dari pertama yang membenci al-haq, kemudian menjadi orang yang paling mencintai kebenaran, dia rela mengorbankan apa yang dia miliki untuk dakwah ini. Nah, bagaimana kita bisa menyentuh hati manusia kalau kita tidak mempunyai akhlak yang mulia, tidak mempunyai tutur kata yang baik, atau dengan sebagian istilah mereka, salafi tanpa basa-basi? Kan begitu. Sikut kanan, sikut kiri. Yang penting saya yang benar, semuanya ahli bid'ah wal ahwa, tidak ada. Kapan kita akan bisa seperti itu, akan bisa? Ini yang mereka untuk siapa ini? Apakah dakwah salaf ini dakwah yang eksklusif dan untuk kalangan tersendiri? Islam hanya milikku saja? Tidak ya jemaah. Tidak jemaah. Itu bukan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Rasul dakwah rahmatan lil alamin. Menebar kasih sayang. Bahkan tempat banyaknya orang yang masuk Islam sebabkan melihat akhlak yang beliau yang mulia. Mari kita menjadi juru-juru dakwah yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia tapi tidak mengorbankan prinsip agama yang mulia ini. Tidak bertentangan dengan akhlak yang mulia, tutur kata yang baik lemah lembut dengan mempertahankan prinsip agama. Nah, oleh karena itu kita menghimbau saudara kita semua untuk memikirkan apa yang diutarakan oleh saudara kita tadi dari Aceh, di mana mereka telah membangun atau membuat sarana pendidikan, tempat dan yang lain-lainnya, tapi untuk sementara tidak ada orang yang untuk mengelola, kan begitu, untuk membantu bekerjasama dan mengembangkan hal itu. Ini tugas kita semua. Nah, bagaimana solusinya? Nanti bisa mungkin mengkoordinasikan atau membicarakan dengan saudara-saudi Yayasan Minhaj Sunnah bagaimana ke depannya. Ya. Kalau Anda secara pribadi ya, yang Anda bisa berikan itu bagaimana solusinya? Tapi jelas dengan kegiatan. Nah, makanya pada sebagai apa saja, bukan untuk apa namanya itu, bukan sebagai promosi, tidak, tapi sebagai pemberitahuan saja di antara tujuan kita dan juga sebagai latar belakang kita, kenapa kita dengan ikhwah dan usaha-usaha yang lain yang di pasca sarjana dan mendirikan sebuah perguruan tinggi, kita menginginkan sebagai suatu memberikan hadiah sebagai solusi bagi kaum muslimin dan apalagi dakwah salafiyah ini, di mana kita melihat banyak mereka saudara-saudara kita yang tamat pesantren, mereka juga kebingungan mau ke YN, jelas bagaimana kurikulum YN yang menebarkan pemahaman liberal di sana, kemudian tidak bisa semuanya ke Madinah dan tidak bisa juga semuanya ke Jamiatul Imam. Nah, kita ingin berikan suatu solusi bagaimana saudara kita bisa juga tertampung dan belajar dengan kurikulum yang sama dan juga dengan sistem pengajaran yang sama. Nah, itulah yang melatar belakangi kita dengan teman-teman dakwah yang lain mendirikan sebuah sekolah tinggi yang kebetulan sekarang alhamdulillah ya telah berjalan dan telah resmi terdaftar dalam ya kopertai seperti itu. Yaitu untuk sementara ya di Jember sekarang ini. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ke depannya dan kita terus mengembangkan ke depan ini sebagai suatu solusi ya. Mudah-mudahan terus bisa terjalin kesatuan ya di antara usaha-usaha yang dengan ahli sunnah, dan ini milik kita semua. Sekalipun kami dengan saudara-saudara kita yang lainnya dimuliakan oleh untuk memulai proyek seperti itu, tapi yang jelas ini milik kita semua. Milik kita semua. Mudah-mudahan ini tetap berjalan dan juga terus bisa dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya, dan ini yang kita cari, kualitas. Nah, mudah-mudahan ini sebagai solusi nanti seperti hal-hal yang seperti itu ya, kegiatan dakwah yang kita melihat betapa perlunya kaum muslimin, sangat membutuhkan pada orang-orang yang paham tetap din, membajak mereka untuk kembali kepada kebenaran tadi. Nah, itulah yang bisa saya atau Anda jawab dari pertanyaan atau apa yang diutarakan oleh saudara kita tadi. Baik. Di dalam manhaj salaf terjadi perbedaan, bahkan menuding atau memponis bahwa salaf yang kita pahami adalah sururi. Bagaimana pandangan kita sebagai saudara menanggapinya ya, sebagai saudara menanggapinya. Jelas ini sebenarnya ini dua permasalahan yang klasik ya, bukan sekarang lagi, dan klasik. Di mana terjadi perbedaan dalam masalah sisi pandang langsung memponis saudaranya. Perlu diketahui bahwasanya untuk memponis seorang keluar dari sunnah itu tidak semudah yang dibayangkan. Sehingga sebagian ulama salaf mengatakan, jika seandainya saya salah memasukkan seorang ke dalam sunnah, lebih saya cintai daripada salah dalam mengeluarkan dia dari sunnah. Oleh karenanya, jika saudara kita bersalah, sebagian pendapat para ulama, jika kita mendapatkan 100 alternatif dalam kesalahan dia, maka kita dapatkan hanya satu kebaikan dari alternatif satu tadi, satu hanya kebaikan, maka sebaiknya perkataan yang keluar dari saudara kita kepada satu alternatif yang baik ini. Mungkin begitu. Sekarang tidak. Satu kesalahan, sementara alternatifnya 199 kebaikan, tapi tetap dibawa kepada yang satu ini. Satu kesalahan ini. Sehingga sudah sururi keluar dari sunnah. Nah, begitu. Sangat mudah untuk menghukumi saudaranya keluar dari sunnah. Ternyata setelah dikaji dan diteliti, ternyata perbedaan mereka hanya dalam sisi pandang yang tidak mengeluarkan pada sunnah. Permasalahannya masih masalah ijtihad. Toh buktinya mereka sama, kembali pada Al-Quran, pada pahaman salaf, menjunjung tinggi pahaman salaf, kembali pada para ulama-ulama besar di kontemporer zaman sekarang ini. Kita yang pelajari sama. Toh kenapa terjadi perbedaan? Kenapa menghukumi saudaranya? Suruh dan begini, begini dan seterusnya. Dialah yang salafi, yang lainnya suruh dan seterusnya, bid'ah dan seterusnya. Ini jelas. Sikap tahdiran, sikap baikot dan juga ponis yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah manhajus salaf itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan dan untuk menghukumi seorang keluar dari sunnah, menyimpang dari sunnah, itu ada hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kita harus melihat prinsip dia, prinsip beragamanya, atau dalam permasalahan-permasalahan furu' yang dia lakukan, tapi telah berulang kali itu terus menjadi tradisi dia dalam amal ritualnya. Sekalipun masalah furu' bukan masalah prinsip majelis sunnah. Jika prinsip landasan dia beragama, mengikuti ilmu adalah Al-Quran dan sunnah, dan menjunjung tinggi pemahaman salaf, dan selalu berusaha menjunjung tinggi kebenaran dan mencari al-haq, maka ini adalah ahli sunnah. Jika terjadi kesalahan dalam perjalanan mencari ilmu kebenaran tadi, maka kesalahan tersebut tidaklah mengurangi dia atau tidak mengeluarkan dia dari sunnah tadi. Karena dia tidak sengaja untuk menyisihi kebenaran tadi, tapi karena keterbatasan ilmu. Dan sebagaimana yang kita maklumi bersama, kita terus mencari kebenaran, kan begitu? Begitu. Tapi kalau prinsip dasar dia beragama, landasan dia berakidah, bermanhaj, beragama adalah bid'ah, akal, mimpi, takhayul dan seterusnya, atau fanatisme, ta'asub, taqlid, begitu datang al-haq, tidak mau diterima, tidak mau diikuti. Kenapa? Sebab bertentangan dengan perkataan syekhnya, kiainya, tuan gurunya, tongkunya dan seterusnya. Bila dikatakan sunnah lah, ini bertentangan dengan madhabku, madhabku madhab Syafi'i, katanya seperti itu. Ini jelas prinsip yang salah dalam beragama. Jelas itu ahlul bid'ah wal ahwa, seperti itu cara beragamanya. Mereka mengatakan ini ma wajadna alaihi aba'ina, ini yang kami dapatkan di nenek moyang kami. Jelas kalau dia dalam sebagian permasalahan sesuai dengan kebenaran, kita tetap mengatakan menerima kebenaran, tapi kita katakan si fulan jelas bukan ahli sunnah, tapi ini berkebetulan sesuai dengan kebenaran. Jadi kebenaran dia tidaklah memasukkan pada sunnah, karena sebab prinsipnya yang landasannya dalam beragama telah salah. Ahlul kalam menjadikan akal sebagai landasan beragama, jelas. Sekalipun mereka dalam banyak permasalahan, mungkin sebagian permasalahan sesuai dengan ahli sunnah, tapi kebenaran yang mereka katakan itulah ada pada ahli sunnah itu sendiri. Dan ini, oleh karenanya kita melihat saudara kita yang menuduh kita dengan zalim, dengan zulm, kezaliman. Walaupun kita tanyakan, apa penyebab anda memponis saya keluar dari salaf atau mengatakan suruh? Dia tidak akan bisa memberikan jawaban. Paling mengatakan anda punya link dengan ini, link begini dan seterusnya. Jadi tahdiran yang berantai. Ini tidak ada dalam kaidah manhaj salaf seperti ini. Masalah tahdiran, masalah membaikot dan seterusnya itu masalah maslahah dan mafsadah. Tidak mengilzamkan seseorang dengan pendapat yang lain. Seperti itu. Dalam permasalahan-permasalahan ijtihadiyah tidak bisa dijadikan sumber perpecahan dan untuk mengeluarkan dari permasalahan-permasalahan atau dalam masalah agama. Oleh karena itu sikap kita jangan disikapi dengan sikap bodoh seperti dia mensikapi kita dengan sikap yang bodoh. Ini tidak perlu digubrisi. Hal seperti itu akan berjalan dan akan ditelan masa dengan perjalanan waktu. Akan bosan sendiri mereka. Dan sekarang alhamdulillah, tatkala kita tidak mensikapi dan tidak menggubris, dia bosan sendiri. Sebab tidak ada lagi kawan untuk apa? Untuk berantem. Kan begitu. Berantem dengan lisan ya, bukan dengan pukulan. Kan tidak ada lagi, udah. Bingung sendiri. Ngoceh sendiri kan begitu. Apa ya? Ngomong sendiri kan begitu. Nah, bayangkan kalau ngomong sendiri kan berbahaya. Oleh karena itu tidak perlu digubrisi seperti itu. Jelas dan perlu diyakini saudara dan para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita benar-benar berjalan di atas manhajus salaf, ketulusan hati kita untuk mengenal kebenaran, sekalipun kita dalam perjalanan tersebut tergelincir dalam suatu kesalahan, tidak ada masalah karena kita akan kembali kepada kebenaran. Begitu. Karena kita tidak sengaja. Begitu nasihat ya alhamdulillah, jazakallahu khair ya akhi. Jazakallahu khair. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Begitu kita. Dan jika kita telah berjalan dalam masalah dan tulus untuk hisab, apapun kata orang tidak perlu digubrisi. Kalau Anda berjalan di atas kebenaran, menjunjung tinggi kebenaran, kembali kepada sunnah Al-Quran subhanahu wa ta'ala, sekalipun sedunia manusia mengatakan Anda tidak ada masalah, penting Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mencari keridhaan manusia, mencari keridhaan Allah yang maha kuasa. Begitu sikap seorang. Tapi sekalipun dalam penampilan dia salafi begini, tapi ternyata di sisi Allah Anda orang yang selalu apa, gunjang dan selalu mencari kesempatan, keberuntungan dalam mencari kesempatan seperti itu. Itu sekalipun manusia mengagungkan, tapi tidak ada artinya di pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu tidak cukup hanya sekedar dalam pandangan manusia kita begini, tapi ternyata di sisi Allah subhanahu wa ta'ala orang yang paling jauh dari kebenaran tadi. Jadi tidak ada masalah pun di, seperti tidak perlu dikubrisi dan dikatakan. Jadi pun Anda tidak akan sumbing, tidak akan kurang. Ya, dari ada yang berkurang disebabkan Anda sururi, tidak ada, ya kan? Ada, tidak kan? Dipotong jarinya tidak? Sudah, tidak ada masalah, alhamdulillah masih utuh. Ya. Tidak perlu digubrisi. Jadi sudah bosan kita dengan cara seperti itu. Jadi bodoh kita dengan mengisi cara-cara yang seperti itu. Jadi tidak perlu digubrisi, biarkan hal seperti itu, tapi berjalanlah terus. Tambah, tingkatkan keilmuan dan ya terus tingkatkan keilmuan, terus bergiat atau bersungguh-sungguh dalam mencari keilmuan, dan insya Allah itu semua akan hilang ditelan masa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz. Ana adalah seorang penuntut ilmu di sebuah ma'had, dan di ma'had ana merasakan banyak sekali perpecahan atau permusuhan di antara ikhwan sampai tidak saling berbicara di antara para penuntut ilmu itu. Mohon nasihat Ustaz untuk para penuntut ilmu syari yang seperti ini. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu ya tali penyambung silaturahim ya antara saudara atau orang penuntut ilmu. Tidak sepantasnya para penuntut ilmu yang di atas manhaj yang sama ya terjadi permusuhan. Tapi tentu perlu dipertanyakan juga mahat yang bagaimana, kenapa hal ini tidak bisa diatasi, apakah tetap diperbolehkan atau dalam mahat tersebut ditebarkan pemahaman-pemahaman yang memicu perpecahan. Maka perlu dikoreksi, maka perlu dibereskan dulu mahatnya, kurikulumnya, atau mungkin dalam mahat tersebut ya terjadi percampur bauran antara orang-orang yang mengajak kepada kebenaran atau kepada manhaj yang tidak benar, sehingga masing-masing akan terus berusaha menularkan atau menyampaikan, mengimpor atau mengekspor apanya pemahaman-pemahamannya. Nah, perlu ditanyakan dulu, kalau manhaj betul-betul ahli sunnah memahamkan, memahami ilmu yang benar, manhaj yang sahih, maka tidak sepantasnya ini terjadi. Maka perlu diberikan nasihat, diberikan pencerahan Bahwasanya thullabul ilmi adalah orang yang selalu mutahabbina fillah, saling berkasih sayang. Lihat para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Lihat bagaimana persaudaraan mereka. Persaudaraan mereka. Lihat bagaimana pujian dan sanjungan Imam Ahmad pada Imam Syafi'i. Nah, begitu juga Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, kalian lebih mengenal, lebih tahu tentang hadis daripada saya. Jika kalian mengenal hadis tersebut, baik itu dari siapa saja perawinya, baik itu dari orang perawi dari Kufa atau dari Basra atau dan seterusnya, maka sampaikan kepada aku, akan mengambil atau berpegang teguh seperti itu. Saling memuji di antara para thullabul ilmi, bukan saling menggembosi, saling bermusuhan. Ini bukan sikap thullabul ilmi. Ya, saling berkasih sayang. Nah, jika manhaj atau salat atau dakwah dan manhaj dalam sunnah atau mukarrar atau kurikulum, ya, yang dipelajari adalah kurikulum yang betul-betul berdasarkan atas sunnah, maka kenapa ini harus terjadi? Mereka bersaudara. Maka tentunya hal ini perlu dikembalikan kepada pimpinan dari pesantren tadi atau ma'had tersebut. Tapi kalau ma'had yang misalnya gaduh-gaduh, semua diterima, pemahaman yang hizbi, pemahaman yang sururi, yang pemahaman yang semuanya masuk gaduh-gaduh, ya inilah yang akan menyebabkan perpecahan. Kenapa? Sebab yang namanya bid'ah itu adalah sumber perpecahan. Qala sallallahu sallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Antu alaiha bin nawaj wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalal. Atau dalam hadis yang lain, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alayha bin nawaj wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Para ulama jelaskan akan terjadi nanti perbedaan. Begitu kalian nanti salah seorang dari kalian panjang umurnya akan melihat perpecahan yang sangat banyak sekali. Maka di akhir hadis Rasul mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, menjelaskan pada kita bahwasanya ihdats merupakan penyebab dari perpecahan. Begitu ada perpecahan, maka penyebab adalah bid'ah. Dan perpecahan itu adalah merupakan suatu yang bid'ah dalam agama yang mulia ini. Oleh karena itu, bid'ah merupakan pemecah. Maka mereka dinamakan ahlul bid'ati wal furqah. Ahlul bid'ah dan juga orang yang berpecah belah. Ahlus sunnah dinamakan ahlus sunnati wal jamaah. Kenapa? Mereka orang yang berjalan dalam sunnah dan bersatu. Ya, begitu. Oleh karenanya, merupakan penyebab utama perpecahan tersebut adalah mengikuti bid'ah atau pemahaman-pemahaman yang nyeleneh yang menyimpang dari sunnah tadi. Nah, kalau itu terjadi di pesantren atau pondok seperti itu, maka itu perlu dibereskan dan dibersihkan dari pemahaman seperti itu agar terjadi persatuan di kalangan para santrinya. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar selalu berhusnudzon kepada saudara kita? Ya, seperti tadi. Bahwasanya jika kita mendapatkan mendengar suatu perkara dari saudara kita, maka bayangkan kalau seandainya kita mendapatkan ada 10, 100 alternatif, maka satu di antara sekian banyak alternatif itu satu kebenaran saja, sementara yang lebihnya itu adalah betul itu suatu kesalahan, maka yang perlu dipaham dibawa kepada pemahaman, satu pemahaman yang benar tadi. Seperti itu, husnudzon dengan saudara kita. Nah, kiat-kiatnya seperti tadi. Bahwasanya pertama adalah dengan menanamkan kasih sayang pada saudara kita. Artinya, sebagaimana kita saudara kita tidak menginginkan untuk diperlakukan seperti itu, maka juga kita tidak menginginkan kita memperlakukan saudara kita. Ini yang pertama. Anta'tu ilan nas kama tuhibbu an yu'ta ilaikum. Kamu menghadapi manusia, bermuamalah dengan manusia sebagaimana kamu juga menginginkan mereka bermuamalah kepada kamu. Ini. Kemudian dia jelas memahami bahaya dari su'udzon. Karena su'udzon itu kebohongan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm." Kan begitu. Tatkala kita memahami bahwasanya su'udzon itu adalah su'udzon, prasangka jelek itu adalah dosa, maka kenapa kita tidak menjauhkan diri dari perbuatan dosa tersebut? Wallahu a'lam. Bismillah, assalamualaikum. Pertama, ketaatan, kecintaan pada saudaranya menjadikan dia ingin memberi yang terbaik. Bagaimanakah adab dalam menasihati saudara yang mana saudaranya senang mengkritik atau menasihati dia di depan orang lain. Jazakallahu khairan. Jelas bahwasanya harus kita membedakan antara an-nasiha wal ghibah. Ya. An-nasiha adalah memberikan yang terbaik kepada saudara kita. Di antara mal yang terbaik tadi adalah kita tidak membeberkan kesalahan saudara kita di hadapan orang lain. Adapun yang ingin menggibah, ingin menghina saudaranya, itu dia akan menasihatinya, membeberkan kesalahan orang lain sekalipun dia berpenampilan kita ingin nasihatinya. Bukan begitu caranya nasihati. Menasihati saudara kita, pertama bila kita mengerti aibnya, disembunyikan aibnya. Man sataran musliman satarallahu anhu yawmal qiyamah. Barang siapa yang menyembunyikan aib saudaranya, maka Allah juga akan menutupi aibnya di kiamat. Begitu. Kemudian untuk mengajak dia, empat mata. Jangan di hadapan orang ramai. Jangan ala mala'in. Sebab itu bukan nasihat. Itu ta'yir namanya itu. Penghinaan. Maka dalam hal seperti ini tentunya saudara yang ingin menasihati atau kita yang ingin saudara kita ingin juga harus mengetahui kiat-kiat dan tips-tips yang harus kita perhatikan dalam menasihati tadi. Nasihati dengan baik. Jangan di hadapan orang ramai. Kemudian cari kesempatan-kesempatan yang paling cocok untuk bisa nasihati. Jangan sedang saudara kita masih naik tensinya, langsung emosi, begitu kita langsung ingin, jangan, cari posisi yang keadaan, kesempatan yang paling cocok. Begitu baru nasihati. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam nasihati. Yang namanya tabiat manusia, dia tidak mau dikritik langsung, tapi tarik hatinya dulu. Cari celah-celah kebaikan, sifat yang baik pada dirinya, angkat dia dalam celah ini. Kita benar, tidak kita berbohong, tapi angkatkan. Tapi tatkala dia telah menyatu, telah bisa mendengar, dengan kita mengangkat dia, tatkala itu baru berikan siraman atau cahaya atau apa namanya itu, siraman sinar rohani yang insyaallah seperti itu. Tapi kalau langsung memponisnya, langsung menghardiknya dan langsung mengata-ngatainya, begini-begini kamu, tidak akan bisa diterima. Tapi ambil hatinya dulu. Caranya bagaimana? Lihat apa yang biasanya merupakan keistimewaan dan sifat dia yang baik yang dia miliki. Pasti manusia itu ada kelebihannya. Perhatikan itu. Angkat, sebutkan hal ini dulu. Nah, tatkala itu, tatkala dia telah bisa mendengar, telah menyatu dengan kita, tatkala kita baru hatinya bisa dikendalikan. Begitu caranya. Ya. Yang kedua, di hadis kita hanya boleh iri kepada dua hal. Penghafal Al-Quran dan juga dermawan. Yang siang malam masing-masing menghabiskan untuk menghafal Al-Quran dan untuk mendermakan hartanya. Bagaimana penjelasan dan kaitannya dengan berlomba-lomba dalam kebaikan? Ini tidak bertentangan ya. Jelas. Ini merupakan ilmu ya. Pertama dengan ilmu, kemudian dengan harta yang dinafkahkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini sebuah kebaikan. Nah, ini kemuliaan Allah berikan kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang berilmu dan punya harta. Tapi dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Dia berilmu untuk diamalkan sehingga semakin menambah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya, iri di sini itu bukan berarti hasad, tapi ghibtah. Artinya kita menginginkan kebaikannya itu sebagaimana juga saudara kita mendapatkannya, tapi tidak menginginkan kebaikan itu pergi dari saudara kita. Ini ghibtah namanya. Dalam bahasa Arabnya ghibtah. Tapi kalau hasad, kita menginginkan bahwa nikmat kebaikan itu pergi dari, hilang dari saudara kita. Ini tidak diperbolehkan. Jadi iri di sini adalah ghibtah. Itu diperbolehkan. Nah, bahkan itu yang membuat kita berlomba-lomba dengan kebaikan. Fastabiqul khairat. Itu yang sebagian yang bisa memotivasi kita untuk fastabiqul khairat. Jadi sebenarnya tidak ada permasalahan dalam hadis tersebut. Ya. Terakhir, pertanyaan terakhir. Bismillah, assalamualaikum. Ustaz, bagaimana kita mendekati siapa yang bisa baca ini? Tidak tahu mungkin jam berapa ini. Udah lebih coba antum baca ini. Oh, mendeteksinya. Iya, iya. Mendiri kita gitu, mendeteksi diri kita. Atau saudara kita yang hasad bagaimana? Dia ingin mendeteksi pada diri kita atau saudara kita? Bagaimana kita mendeteksi pada diri kita dan lawan bicara atau saudara kita? Ya, tentu. Iya. Tidak terlalu jauh meracuni yang berakibat perpecahan atau permusuhan pada saudara perjuangan di jalan dakwah. Ya, pertama jelas. Pertama, tentu masalah diri kita, tentu kita yang lebih tahu apa yang ada pada diri kita. Kan begitu? Orang tidak akan lebih tahu daripada kita sendiri. Sekalipun cara penampilan. Ya, kita mungkin berpenampilan. Tapi bagaimanapun, itu akan ketahuan bahwa si fulan, ya, apa yang ada pada tutur katanya dan lisannya akan juga mengungkapkan ada yang, apa ada pada hatinya. Seperti itu. Oleh karenanya, dalam hal ini, jika kita dalam diri kita, tentu kita lebih tahu. Tatkala kita menginginkan kebaikan itu, tapi terbetik di hati kita keinginan untuk hilangnya nikmat itu di surga jalan ini, itu hasad. Maka cepat kembali pada Allah, bersyukur kepada Allah. Tapi dari saudara kita tentu ini juga susah untuk mendeteksinya. Kan tapi tatkala dia dari sikap dan indikasi-indikasi yang ada, itu bisa terkadang kita melihat bahwasanya tatkala dia selalu berusaha untuk mencelakakan kita. Dari omongannya, dari usaha propaganda dan seperti itu. Itu terlihat seperti itu dari sikap dan perkataannya. Itu lama-lama akan terlihat bahwa dia itu betul hasad pada kita. Kenapa? Sebab dari usahanya terus berusaha menjerumuskan kita, dan juga dari omongannya atau dia yang andil dalam menebarkan fitnah dan isu seperti itu. Itu bisa terlihat dengan kehasad dan dengkian tadi. Tapi yang jelas ini semua adalah umur yang gaib, ya. Tapi dari sebagian indikasi tersebut bisa kita melihatnya. Tapi tentunya Allah a'lamu bima fis apa namanya bima tukhfis sudur. Allah mengetahui apa yang ada pada hati seorang tadi. Wallahu a'lam. Ya. Ustaz, bagaimana ini terakhir, ya? Tadi terakhir yang pertama, terakhir yang kedua ini. Ustaz, bagaimana kita bertobat dari dosa kezaliman sementara orang yang kita zalimi sudah meninggal? Ya. Bertobat dari dosa kezaliman tadi, jika kita masih mengambil hak saudara kita dan sementara orang tersebut telah meninggal dan kita tidak sempat meminta keampunan, minta maaf darinya, maka salah satu cara adalah kita, kalau seandainya itu masih bisa dikembalikan pada saudaranya atau tidak kita dapatkan saudara atau orang yang akan bisa menerima hak tersebut, maka kita nafkahkan atau kita dermakan, infakkan apa yang kita ambil tersebut, kemudian kita peruntukkan untuk saudara kita yang dizalimi tadi, dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita sedekahkan tapi diniatkan pahalanya untuk saudara kita tadi. Ya, saudara kita tadi. Dan banyak istighfar kepada Allah dan mendoakan kebaikan baginya. Mendoakan kebaikan baginya dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah teks Al-Qur'an di dalam handphone termasuk mushaf? Apa yang maksud dengan mushaf? Ya. Ya, apakah Quran sudah diturunkan mushaf atau yang Quran yang ditulis ya dalam lembaran kertas tadi yang disampulkan begitu kan mushaf atau Quran sendiri? Ini yang perlu dipahami. Akan tetapi jelas apa yang ditulis dan juga yang dibaca semuanya adalah kalamullah, Al-Quran. Apa yang ada di HP, di handphone, kalamullah. Ya. Tapi yang jelas, ya, kalamullah, tapi yang membaca adalah bacaan manusia. Tapi tetap itu kalamullah. Maka dalam hal ini, ya, kalau yang dimaksud mushaf adalah sampul yang Quran yang tersusun dan dijilid, ya, dengan dalam sampul yang seperti yang kita lihat itu mushaf, jelas itu tidak sah. Kenapa? Sebab tidak ada dalam HP yang seperti itu, kan begitu. Tapi semua ayat-ayat Al-Quran saja, kan begitu. Nah, ya mudah-mudahan tidak termasuk itu dikatakan mushaf, tapi yang jelas itulah Al-Quran, ya Al-Quranul Karim, teksnya itu Al-Quran. Jadi kemanapun diarahkan, ditulis, diucapkan atau dihafal, semuanya lah kalamullah azza wa jalla. Akan tapi bacaan itu aja bacaan manusia, jelas bacaan manusia, tapi yang dibaca adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Yang kita dibedakan antara al-qari' dan juga al-maqru'. Al-maqru' kalamullah, tapi yang membaca manusia yang membaca, yang bacaannya itu jelas itu bacaan manusia, tapi yang al-maqru' yang dibaca adalah kalamullah azza wa jalla. Demikian wallahu alam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam. Mudah-mudahan dari hati ke hati bisa masuk ke hati dan bisa dihayati dan diamalkan dalam kehidupan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita semua dan mensucikan hati kita untuk bisa menerima dan mengamalkan, merenungi ayat-ayat Allah dan mengamalkan nasihat-nasihat yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu menjalin persaudaraan kerana Allah, berkasihan kerana Allah, tolong menolong, bahu membahu, bekerja sama dalam menjalankan tugas atau misi yang berat ini, itu dakwah as-salafiyah. Jika kita tidak berusaha untuk bekerja sama, siapa lagi yang akan bekerja sama dalam mengembangkan dakwah yang mulia ini? Demikian wallahu alam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.